amal di dalamnya. Apa amalan pertamanya? Iman dan solat. Qad aflahal mu'minun. Setiap insan beriman yang benar imannya, maka dijamin pakai qad ya. Qad itu punya tiga, dalam bahasa Arab punya tiga pemaknaan utama. Ada tiga arti yang pokok. Satu untuk menguatkan, namanya taukid. Yang kedua untuk menjamin, namanya tadmin. Yang ketiga untuk mendekatkan, namanya taqrib. Ya, mendekatkan pada satu pekerjaan. Jadi kalau pekerjaan atau satu aktivitas sudah dekat, itu untuk menggambarkan bahwa pekerjaan itu sudah semakin dekat, pakai qad. Seperti saat kita akan sholat, kan ada iqamah ya. Di antara lafaz iqamah itu qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Artinya apa? Sholat sebentar lagi akan ditunaikan. Siap-siap. Khusyukkan diri kita. Ya, hadirkan setiap perangkat yang mengantarkan pada kekhusyuan, itu qad. Nah, di surah Al-Mu'minun ayat pertama itu tiga-tiganya berkumpul. Tauqid menegaskan iya, menjamin iya, mendekatkan iya. Jadi kalau kita ingin terjemahkan dengan tafsir, qad aflahal mu'minun, saya jamin kata Allah, saya tegaskan. Orang-orang yang imannya benar itu cenderung akan dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Dan puncak tertinggi kesuksesan itu ketika mendapatkan apresiasi tertinggi di akhirat berupa surga Firdaus. Apa amalan itu yang mengantarkan ke surga Firdaus? Pertama, kekuatan iman. Bagaimana iman menjadi kuat? Dibuktikan lewat amal saleh. Apa amalan pertamanya? Ayat 2-nya, alladzina hum fi salatihim khashiyun. Salat. Kalau ingin meningkat lagi keimanan yang diwujudkan dalam bentuk salat itu, dukung, support lewat ilmu. Karena itu nanti perangkat ilmu bersanding dengan iman. Ya, itu ada di Quran surah Al-Mujadalah, surah 58 itu ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, iman dulu, walladhina utul ilma darajat. Jadi ini ada banyak makna di ayat ini. Satu, memberikan kesan bahwa antara iman dengan ilmu itu terjadi satu pendampingan yang menyelaraskan. Berjalan beriringan, enggak bisa dipisahkan. Enggak bisa imannya kuat tanpa ilmu lemah, jadi masalah. Ya, nanti zuhur, salat zuhur 3 rakaat misalnya. Semangat tinggi, ilmu kosong, subuh bisa 4 rakaat. Ya. Ilmunya tinggi, iman kosong, ilmunya bisa merusak. Nah, jadi ilmu dengan iman itu seperti dua sayap burung yang beriringan. Satu bermasalah, burung tak bisa terbang. Maka iman dengan ilmu itu, kalau sudah menyatu, dipersatukan, maka ini memberikan dampak kekuatan iman yang hakiki, sekaligus mempercepat sampai ke tujuan. Itulah taqrib. Itulah taqrib. Karena itu, ayat ini pun memberikan kesan kepada kita, kalau kita ingin belajar, mengaji, datang ke majlis ilmu, karena itu disebut majlis. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan iman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Itu pembuka ayatnya. Majalis itu jamak dari kata majlis. Majlis dari kata jalasa. Jalasa ya jenisu. Apa artinya jalasa? Bukan sekedar duduk. Karena duduk itu ada dua kata dalam bahasa Arab. Ada qa'ada, ada jalasa. Ya? Qa'ada yaqudu, jalasa ya jenisu. Dua-duanya diartikan duduk. Pada mulanya, ini pernah saya sampaikan, ya, makna ini 2 tahun lalu. Masih ingat ya? Dua tahun lalu saya pernah di sini ya. Baik. Jalasa itu asalnya berpindah dari satu tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Qa'ada sebaliknya, berpindah dari tempat yang tinggi ke posisi yang rendah. Kadang menggunakan bahasa real, kadang digunakan makna kiasan. Contoh, saya berdiri seperti ini, lalu ada orang Arab mengatakan silahkan duduk. Karena ini berpindah dari tinggi ke rendah, maka orang Arab fasih mengatakan tafadhal uqud, bukan ijlis. Ya, asalnya fasihnya demikian. Maka kita katakan uqud, duduk. Sifatnya disebut qu'ud, qu'udan. Normalnya sholat itu berdiri. Normalnya berdiri. Ada masalah tak bisa berdiri, maka duduk. Dari berdiri ke duduk itu tinggi ke rendah kan? Karena itu diungkapkan di Quran bukan julusan tapi qu'udan. Qu'udan. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Bukan jurusan. Yang kedua tadi Ali Imran ayat 191. Kalau sebaliknya, pindah dari rendah ke tinggi. Anda duduk di karpet, saya minta silahkan berpindah ke kursi agak lebih tinggi. Ini mohon maaf, saya duduk sedikit lebih tinggi ya, tidak mengurangi keutamaan kemuliaan Bapak Ibu di hadapan Allah ya. Mungkin Anda lebih mulia di hadapan Allah, ini saya cuma supaya terlihat saja. Ketika saya minta Anda berpindah ke kursi, maka orang Arab pasti akan berkata tafadhal ijlis, pindah ke tempat yang lebih. Tempat yang menjadikan kita berpindah posisi menjadi lebih tinggi, baik maknanya langsung ya atau kiasan yang mengangkat derajat kita lebih tinggi, maka tempatnya disebut dengan majlis ya. Karena itu para ulama, tempat mereka duduk berkumpul disebut majlis ulama. Kenapa? Karena pertemuan, perhimpunan, diskusi mereka itu akan memberikan petuah-petuah kepada kita yang mengangkat derajat kita lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tempat belajar disebut majlis ilmu. Tempat mengajarnya majlis taklim. Taklim itu mengajar. Jadi kalau ibu ditanya, ibu mau kemana? Mau taklim dulu, ibu ngajar. Saya pulang. Jadi allama yu'allimu. Ya? Nah, jadi kalau mencari majlis ilmu, majlis ilmu artinya cari majlis yang mengangkat derajat kita di sisi Allah. Apa yang terangkat? Dua. Satu iman, yang kedua ilmu. Jadi jangan sampai datang ke majlis, ilmu tidak bertambah, iman malah tereduksi. Itu bukan majlis namanya. Jelas ya? Nah, tadi pembuka yang saya sampaikan adalah kita bersyukur. Sholat subuh, tadi sudah sholat? Sudah kan ya? Tuh, wajah-wajahnya semakin bercahaya tuh di arah sini. Lampu di atas banyak. Lalu kita diberikan kesempatan untuk belajar saat ini. Karena itu, kita mencoba setiap yang kita pelajari, kita ukur, mendekatkan kepada Allah tidak? Menambah pengetahuan tidak? Kalau yang saya sampaikan tidak membawa satu di antara dua ini, atau bahkan keduanya, Anda sebaiknya tinggalkan saya. Cari ustadz yang lain. Itu lebih mulia dan lebih baik untuk disampaikan. Jelas ya? Karena itu penting bagi kita untuk belajar kepada siapapun yang sekiranya sesuai kualifikasi Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mampu membawa kita dekat dengan Allah dan menambah pengetahuan kita dengan cara yang benar. Kita bermohon pada Allah semoga awal ta'lim ini yang membuka kajian offline kita di masjid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan taufik sehingga apa yang dibahas itu benar, yang disampaikan benar dan diamalkan dengan mudah oleh kita semuanya. Itulah mukaddimah kita di kesempatan subuh kali ini. Menjelang duha dan sudah masuk ke pertengahan duha dan akan masuk ke siang. Kita akan membahas masih dalam tafsir Al-Quran, tapi karena kita sudah terpisah 2 tahun dan saya cukup merenung selama 2 tahun ini bagaimana caranya supaya ada percepatan-percepatan dalam kajian Quran itu sehingga nanti bertemu di satu titik. Karena itu saya ambil titik yang di Bekasi. Dari awal pembahasan Quran juz yang pertama, kemudian dari sini saya ingin coba ambil dari bagian terakhir juz 30 sehingga nanti ketemu di satu titik ya. Di sana bergerak dari juz pertama, di sini dari juz terakhir. Mudah-mudahan nanti ketemu di satu titik, selesai kita 30 juz. Ya, insyaallah, insyaallah. Ya, kita belum tahu kapan itu ya. Mungkin kiamat kurang 2 hari kita selesai. Yang penting di titik mana kita ikhtiar, semoga Allah ridai. Jadi karena ini kajian pembuka, saya sampaikan dari awal kajian di Masjid An-Nur yang kemarin kita coba buka dengan tafsir surah An-Nur. Sekarang coba kita akan alihkan ke juz amma dulu, juz amma supaya nanti ada penyatuan dan akan ketemu di An-Nur insyaallah. Ya, akan ketemu. Baik. Satu materi yang kita bahas masih terkait tafsir Al-Qur'an, tapi kita akan mulai dari juz yang ke-30 dari belakang. Yang kedua, referensi kita setidaknya ada 3. Satu, kitab tafsir yang disampaikan oleh para ulama otoritatif. Nanti saya berikan contoh-contohnya. Ini saya bawa satu di antara sekian tafsir. Ini tafsir yang termasuk klasik awal-awal tafsir. yang cukup menjadi banyak referensi mufasir-mufasir di kemudian hari. Ya, ini termasuk kalangan awal-awal para penafsir. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dengan kitabnya Jami'ul Bayan. Alhamdulillah, 15 jilid. Ya, ini saya bawa jilid yang ke-15 pas terakhir. Ya. Nanti ada tafsir misalnya Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Tafsirnya Mafatih Al-Ghaibi Ar-Razi. Ruhul Ma'aninya Al-Alusi. Yang kontemporer nanti ada Tahrir wa Tanwir Ibn Ashur 30 jilid. Nanti kita bawakan satu-satu di pertemuan berikutnya sehingga nanti kalau ada yang bertanya, kita bisa tunjukkan ya pelan-pelan. Jadi satu kitab tafsir baik yang klasik ataupun yang kontemporer. Nanti ketika saya bawa, saya tunjukkan karakteristiknya. Kalau Bapak Ibu ingin yang simpel, yang ini. Misalnya ada yang jalan lain gitu kan. Nah, kalau ingin ada yang menengah, karakteristik penguatan bahasa, misal saya contohkan yang ini. Ya, nanti ada beberapa tafsir yang seperti Tahrir wa Tanwir. Kalau ada yang ingin sosiologi misalnya, yang sifatnya sosial, ada tafsir Marawi misalnya. Kalau ingin lebih ke hukum, nanti Al-Qurtubi, nanti kita tunjukkan satu-satu. Nah, apa yang kita jadikan di sini, kita gabungkan kitab-kitab tafsir itu. Jadikan satu. Ya, kalau nanti Bapak Ibu ingin akses, kita tunjukkan. Ini sekian jilid, ini sekian jilid, sekian jilid. Silahkan. Kalau mau gampang, ya ikuti aja apa yang saya sampaikan. Ya. Dua, kitab ulumul Quran. Ilmu-ilmu terkait pemahaman Al-Quran. Kalau tafsir, itu penjelas. Ya, makna dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau ilmu Al-Quran itu tentang rangkaian pengetahuan yang disusun para ulama untuk memahami pokok-pokok Al-Quran. Nah, ini penting. Jadi kalau kita sudah paham itu, walaupun yang pokok, cara baca Qurannya akan berbeda. Ya, akan lebih nikmat, akan lebih mengerti. Jadi nanti kalau saya dengan anak-anak suka begini misalnya. Saya bacakan ayat nih, amma yatasaalun. Turunnya di mana? Di Mekah apa di Madinah? Turunnya siang atau malam? Dalam suasana apa ayat itu diturunkan? Hah? Nah, itu pokoknya adalah pokok ilmu Al-Qur'an. Ya. Jadi ada satu mata kuliah juga itu di kampus-kampus Islam, namanya mata kuliahnya Ulumul Qur'an, bahkan jadi fakultas di beberapa tempat. Ya, jadi jurusan sebagiannya. Kitabnya nanti ada yang simpel seperti Mabahith Fi Ulumil Quran karya Syekh Manna'il Qattan, ini yang simpel. Ada Al-Itqan ya karya Imam As-Suyuti. Ada Al-Burhan Fi Ulumil Quran karya Imam Az-Zarkashi, ini yang cukup awal-awal. Ada lagi Manahilul Irfan Fi Ulumil Quran, nanti kita kumpulkan. Di antara sekian itu nanti kita gunakan perangkat yang dimaksudkan untuk membahas setiap ayat-ayat Quran. Jadi begitu masuk nanti ke juz 30 itu, juz 30 itu apakah turun di Mekah atau di Madinah? Ada berapa surat? Ada berapa jumlah ayatnya? Turunnya dalam suasana apa? Nah, itu yang menjelaskan adalah kitab semacam ini. Jelas ya? Ah, baik, jadi satu sudah ada, ini tafsir. Yang kedua kita menggunakan Ulumul Quran, ini. Yang ketiga nanti ada pendekatan sirah. Ya, sirah, pendekatan sejarah. Saya tidak bawa kitabnya, tapi nanti bisa kita kumpulkan beberapa. Ada yang simpel, seperti Syekh Mubarak Furi. Ya, beliau juga mengarang kitab tarikh yang banyak mendapatkan perhatian di kontemporer dan dapat penghargaan dulu dari Raja Faisal, saking bagusnya itu isinya. Ya, nanti ada lagi beberapa yang lain, Ibnu Hisham, kita kumpulkan beberapa sirah. Sehingga sirah itu konfirmasi kejadian, sirah itu bahasa Indonesia sejarah. Ya. Konfirmasi kejadian yang telah diverifikasi, benar gak kejadiannya ada? Ya, misal, ini ayat turun merespon misalnya satu kejadian tentang Zaid bin Harithah, anak adopsinya Nabi SAW. Zaid itu benar ada atau enggak? Dilacak di sirah. Nanti turunannya ada. Ya, misal nanti ada kitab Wafayatul A'yan, ya tokoh-tokoh kapan hidupnya, kapan meninggalnya, bagaimana perilakunya, kapan dientang berapa masa beliau itu hidup. Ya, apa yang beliau kerjakan selama hidup. Jadi di Islam itu komplit, Pak, Bu. Dan gak ada yang fiktif. Semua nyata. Karena itu kalau jadi teladan, teladannya pasti nyata. Ya. Nah, di beberapa tempat tidak menemukan itu. Sehingga sulit diteladani. Coba lihat. Superman nyata atau fiktif? Fiktif. Batman nyata atau fiktif? Walaupun banyak disebar misalnya, filmnya, tokohnya, bajunya, tetap gak bisa diikutin. Apakah dengan pakai baju Superman bisa terbang? Tidak. Apa dengan pakai jubah Batman misalnya jadi sesuatu yang lebih kuat? Tidak, itu semua fiktif saja. Ya. Ah, karena itu kalau kita compare dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam dan benar mengajinya, dapatnya banyak. Sejarah untuk diteladani kita dapat, maknanya kita hadir dan ilmunya kita raih insyaallah. Ini penting saya sampaikan di awal supaya kajian yang kita lakukan punya pijakan yang kuat untuk diawali. Nah, dengan itu mari kita mulai juz yang ke-30. Kita mulai dengan pendahuluan terlebih dahulu, mukaddimah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Juz yang ke-30 disebut juga dengan juz amma. Juz amma. Karena memang diawali dengan surah An-Naba, surah ke-78, dan ayat pembukanya dibuka dengan amma yatasailun. Maknanya pendek ya, nanti kita jawab saat kita uraikan dengan detail. Karena itu disebut dengan juz amma karena dibuka dengan kata amma yatasailun. Yang kedua, ada juga yang memaknai kata amma di sini dengan makna umum. Bukan makna pertanyaan. Jadi ada amma ya ummu, ada singkatan dari an dan ma. Jadi kalau saya tulis begini. 2 tahun lalu saya pernah menulis di sini. Alhamdulillah. Baik. Mudah-mudahan nampaknya. Ibu kelihatan sih? Ini bagus, ini masih ingat 2 tahun lalu. Ini masih kelihatan sini. Terjadi perbedaan pendapat ya tentang papan tulis ini. Belum ya Bu ya, belum saya tulis. Bu, luar biasa ini ya, sepanjang COVID inderanya meningkat. Nah, amma itu begini. Ya, amma. Nah, ini ada 2 jenis amma. Ya, ada 2 jenis amma. Yang pertama, amma dalam arti kata kerja, fi'il, verb. Dari akar katanya ini, amma ya'ummu. Ya? Amma ya'ummu. Ada yang kedua, ini singkatan dari an dan ma. Asalnya begini, an. Ya. Kemudian ma istifham. Plus ma tanya begini. Panjang asalnya ma. Nanti ketika disatukan bisa jadi amma karena ini didengungkan ke sini nyambung diidghamkan. Ya, jadi nunnya kemudian hilang mengikuti bacaan an dengan ma. Orang Arab kalau bertemu huruf yang mirip-mirip disatukan ya. Dalam bentuk dengung kemudian diberikan tanda tasydid. Jadi ketika disatukan ainin masuk ke mim seperti ini. Nah, ya, amma gini. Amma. Lalu untuk memberikan sifat cepat dalam pertanyaan karena seringkali digunakan ya dan menuntut cepatnya jawaban itu seringkali dihilangkan alifnya ini. Di kasratul isti'mal karena di lisan orang Arab kalau ingin memadukan an dengan ma itu seringkali ma-nya dipendekkan untuk menunjukkan kesan cepat bertanya, kesan cepat ingin minta jawaban dan membedakan nanti antara ma istifham dengan mausul, kata sambung konjungsi dengan kata tanya. Maka berubahlah katanya dari an dengan ma menjadi amma. Gini, amma. Pelan-pelan. Juz ke-30 disebut dengan juz amma. Jelas sampai sini? Mengapa disebut dengan juz amma? Ada 2 penjelasan dari kalangan ulama. 1, karena ayat pembuka di juz ke-30 itu, tepatnya di surah An-Naba, surah ke-78, itu dibuka dengan kata amma, amma yatasailun. Karena itu disebut dengan juz amma, juz yang dibuka dengan kata amma. Ada yang kedua juga memberikan penjelasan, ini punya makna juga. Kenapa disebut amma? Karena memang surah-surah yang ada di juz 30 itu umumnya itu mudah untuk dihafalkan oleh setiap muslim. Umumnya disukai. Yang karena mudah ini sehingga gampang dibawa ke dalam sholat. Karena mudah ini gampang dibawa ke dalam zikir, gampang dibawa untuk murajaah. Karena itulah dalam bahasa Arab, sesuatu yang gampang, mudah, umum diketahui, maka disebut kata kerjanya dengan kata amma. Jelas? Nanti sifatnya disebut umum. Umum itu bahasa Arab. Ya? Disebut bahasa Arab. Umum itu dari bahasa Arab. Jadi banyak nanti kosakata bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab. Jadi umum itu om. Amma ya umu ta'miman, kemudian juga nanti ada umuman. Ini. Ya. Bahasa Arab umum itu. Jadi disebut dengan juz amma karena juz yang ke-30 itu umum dikenal oleh setiap muslim. Mudah untuk diakses. Dan banyak memang umat-umat Islam khususnya yang sekarang saking umumnya diketahui, favoritnya memang rata-rata juz 30. Ya kan? Coba lihat tuh, dari wajah kan kelihatan. Ya, ada wajah yang ikhlas sekali karena sering baca surat Al Ikhlas, Wallahu Ahad, ya kan? Ada wajah-wajah penuh problem, pengen butuh pertolongan, ya kan? Ah, idza jaa anas Allah wal fat, ya kan? Jadi dari wajah sudah mewakili ya. Nah, tapi tidak apa-apa, nanti ada kemuliaannya, keutamaannya banyak sekali, banyak. Tapi ini akan memberikan kesan kepada kita. Karena itu, kenapa ini seringkali diawalkan bahkan dalam hafalan? Supaya memudahkan dipakai dalam sholat. Jadi ketika imam membacakan juz amma, makmum umumnya sudah pada hafal. Ya, jadi ketika makmumnya sudah pada hafal, memudahkan proses sholat untuk dilakukan. Imamnya mudah, makmumnya bisa menyimak. Jadi ketika imamnya baca, makmum umumnya paham arti, karena seringkali berinteraksi dengan itu. Kalaupun ada yang keliru, makmum bisa mengingatkan. Jelas ya? Misalnya inna apa inna belakang kan? Nah, imamnya bilang bukan inna anzalna kan? Satu lagi bilang jangan ngobrol batal gitu ya. Satu lagi bilang untung saya enggak ngobrol. Gugur jemaahnya tuh. Ya. Itu satu. Jadi kenapa disebut juz amma? Jawabannya dengan dua bagian tadi. Sehingga kita mengerti. Karena itu anak-anak diajarkan pertama kali jangan langsung ke Al-Baqarah walaupun tidak dilarang. Ya, supaya mudah untuk dibawa ke dalam sholat dan meringankan dia untuk proses mendekat kepada Al-Quran. Ya, jadi kalau ditampakkan pertama kali, mau menghafal Quran, semangatnya nak supaya pintar. Siap. Mana yang harus dihafal? Nih, Al-Baqarah, 286 ayat. Dia langsung mundur. Ya. Tapi kalau anda bilang, cuma 3 ayat kok. Nah, Al-Kautsar, semangat. An-Nasr, semangat. Nanti naik lagi. Ya, Al-Ikhlas. Al-Falaq, An-Nas, naik lagi, nanti diurutkan dari Ad-Duha ke bawah sampai kemudian dari An-Naba. Kalau sudah begitu merasa senang, terbiasa, ada mauhibah, ada rasa cinta, rasa ingin, pengen nambah terus, itu mau dibawa ke surat apapun akan lebih cepat. Baik ya, ini bagian yang pertama. Berapa jumlah surahnya? Halo? Gak usah lihat Google, lihat sini aja. Gak usah mengakses Google. Jumlah surah di dalam juz amma ini ada 37 surah. Ya, saya tuliskan dulu ya. Jadi yang kita bahas satu tentang makna juz amma, yang kedua jumlah surat. Yang ketiga jumlah ayat. Insyaallah Bu, kalau kita khatam ngaji ini, wah Ibu, Bapak bisa nurunkan lagi ke ayat, ke anak-anaknya, ya. Jadi Bapak bisa jawabnya tuh unik nih. Kita ngaji An-Naba, surah ke-78, jumlahnya 40 ayat, turunnya di ini, sedang kumpul-kumpul turun ini, bisa menjelaskan dengan konkret insya Allah. Makna, jumlah surah, jumlah ayat, tempat turun. 5 ciri atau karakteristik. Nah, 5 saja dulu ya. Ya, 5 dulu saja. Makna juz amma sudah kita bahas tadi. Ada berapa maknanya? 2 ya, secara umum ya. Ingat-ingat itu dan praktekkan dalam kehidupan kita ya. Surahnya berjumlah 37 surah. 37. Karena 78-nya dihitung 1 ya, sampai ke 114. Dimulai dari An-Naba, diakhiri dengan An-Nas. Saya ulang, dimulai dari An-Naba, diakhiri dengan An-Nas. Baik, jadi berjumlah 37 surah. Jumlah ayatnya 564 ayat. 564 ayat. Ya. Pokoknya Bapak urutkan gini kalau mau menghafalnya mudah. 4, 5, 6, 6-nya taruh tengah. Ya. 4, 5, 6, 6-nya taruh tengah. Kalau 4, 5, 6, 6 taruh tengah. Bacanya dari kanan kayak orang Arab. 4, 6, 5. Ya kan? Baca dari kiri 5, 6, 4. Nah, karena ini kita menghitung, hitungnya langsung saja dengan bilangan yang real. 5, 6, 4. Ya? 6-nya taruh di tengah. Tempat turunnya. Dari 37 surah ini, di mana semua ini surah diturunkan? Yang pasti bukan di tanah kusir. Sini. Dua-duanya turun di tanah suci. Ya? Saya sebut dua nanti karena ada dua tempat. 37 surah ini turunnya di dua tanah suci. Dua tanah suci apa saja? Satu Mekah, kedua Al-Madinah Al-Munawwarah. Sesuatu yang terkait dengan Mekah, dikaitkan dengan Mekah disebut Makkiyah. Ya? Sesuatu yang terkait dengan Madinah disebut Madaniyah. Ada yang lebih spesifik sampai meriset, sampai detil. Mereka memberikan nama Makkiyah bukan sekedar menunjuk pada tempat, tapi menunjuk pada kejadian. Dan ini yang paling mendekati ya makna yang lebih benar. Disebut Makkiyah, yaitu surah atau ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke Yathrib. Sebelum berpindah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi setiap surah, setiap ayat yang turunnya sebelum hijrah disebut Makkiyah. Dan memang rata-rata turunnya di Mekah. Turunnya di Mekah. Surah-surah yang diturunkan pasca hijrah, maka disebut dengan Madaniyah. Dan memang rata-rata turunnya di Madinah. Ada yang turun di Mekah juga, tapi masuk Madaniyah karena turunnya pasca hijrah. Jelas sampai sini? Nanti kita detailkan. Nah, ini mana yang masuk Makkiyah, mana yang masuk Madaniyah? Dari 37 ini, yang 3 itu Madaniyah. Sisanya seluruhnya Makkiyah. Jadi 34 itu Makkiyah, 34 surah itu Makkiyah. Turunnya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi beliau mulai menerima wahyu yang pertama, ya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, sampai sebelum hijrah, ya sampai sebelum hijrah. Itu dari juz amma terkumpul 34 surah. Dari 37 surah ada 34 surah. Selebihnya yang 3 surat itu Madaniyah. Turun saat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah ke Yathrib, ke Al-Madinah Al-Munawwarah. 3 surah ini secara singkat, 1 surah 98, 2 surah 99, 3 surah 110. Yang ini Al-Bayyinah. Ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab dan seterusnya ayat, ya. Kemudian yang ini surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zalzalah. Ya. Nanti kita belajar juga cara pengucapannya ya, supaya kita baca dengan benar. Nanti ada dza, ada ja, ada za, itu beda. Nanti setiap makhraj dan sifatnya supaya dapat berkah Qur'annya kita coba bacakan juga ya. Jadi jangan sampai salah baca. Idza ja, ya, itu dza dengan ja. Idza dzu, dza dengan za, berbeda. Dan Qur'an itu nanti sangat indah, istimewa, mukjizat. Bahkan cara kita baca pun nanti kalau kita mulai dari depan itu dilatih lidah kita untuk terbiasa bertemu antara dza. Dza itu kan pertengahan antara sulit dengan mudah. Dza dza dza dza dza dza. Nanti setelah lancar dza, dari dza jadi dzi. Di, di, di, di. Setelah lancar za dengan di, muncul za. Za, za, za, za, za. Setelah lancar za, nanti ada zi. Nanti disatukan antara za dengan za, zi dengan zi. Contoh, za. Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabula taibah. Hudal lil muttaqin. Nanti setelah lancar dzalika, jadi di ayat 3 allazi alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi di ketemu za. Jadi kalau kita sudah lancar dza dzi za dza dzi za dza dzi za lancar. Nanti dzi ketemu zi. Ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzi. Dzi ketemu zi. Di Quran itu unik. Semuanya kalau kita sabar ya, makanya saya sering katakan, kalau belajar tajwid, belajar Quran ibu khususnya ya, kan ibu suka rajin tuh belajar dengan guru, cari yang paling ketat. Cari yang paling ketat. Ya kalau perlu guru-guru yang saat bapak ibu datang tuh cuman disuruh ta'awudz suruh pulang lagi. Gak apa-apa. Ya. Saya itu datang mau talaki ke suku Selasa, pasar Selasa. Di Libya tuh ada pasar Selasa, pasar Jumat ada pak. Suku Jumat. Ya, Rabu yang gak ada karena sudah ada di sini pasar Rebo kan. Baik. Itu datang saya ke Syekh Ali, saya mau talaki. Datang baca ayat ya, gak banyak. Cuman satu ayat kalau gak salah waktu itu tuh. Hasbuk ya bunai. Ya, hati keadaan insya Allah. Cukup nak datang lagi besok ke sini ya. Udah kurang lebih 20 kilo nyampe ke situ. Udah datang, cuman satu ayat suruh pulang lagi. Besok datang lagi. Ya, jadi kalau anda dari Bekasi atau ibu dari Tanah Kusir ke Bekasi. Temu sama guru di sana. Ta'awud bu. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sudah bu ya, besok sini lagi. Kira-kira datang lagi gak? Oh, enggak. Nah, ya jangan suudzon dulu. Biasanya kalau guru-guru yang ketat, itu yang pertama mereka lihat tuh pronunciation kita. Apa kurangnya? Dari situ sudah ketahuan. Nanti pertemuan berikutnya punya catatan. Nih, anda itu kurangnya begini. Lidahnya misalnya kurang cengkok. Ya kan? Ini misalnya bibirnya kurang sedikit. Itu semua sudah ketahuan dulu. Jadi sudah tahu penyakitnya. Persis seperti belajar bahasa kita kan? Kalau belajar kursus kan seperti itu ya. Ada writing, ada reading, ada listening gitu kan? Dicek dulu setelah ketahuan masuk level kan? Nah, ini ketemunya ini ya. Al-Zalzalah. Jadi jangan salah baca nanti. Karena nanti ada yang baca surah ini dijilat-jilat semua. Ijal jul jilatil ardu. Nah, gitu ya. 110 surah An-Nasr. Ya. Idza jaa nasrullah An-Nasr. Nah, ini yang tiga ini. Ini madaniyah semua. Lebihnya 34 surah itu seluruhnya makkiyah. Jadi nanti cara kita mengaji akan seperti ini. Selain 3 ini dari 37, 34-nya makkiyah. Jadi kalau An-Naba masuk ke sini tidak? Tidak kan? Bukan madaniyah kan? Masuknya apa? Makkiyah. Jadi begitu masuk nanti ke surah An-Naba, saya tanya, Bapak Ibu An-Naba surah makkiyah atau madaniyah? Makkiyah. Turunnya di mana? Mekah. Sebelum Nabi hijrah atau setelah Nabi hijrah? Tuh. Kayak jadi pinter kan? Ya kan? Sebelumnya kan amaya tasahalun aja kan? Ya? Tuh. Sekarang kita bisa jawab gitu. Dan itu mahal sekali. Apalagi kalau ditambah. Ini turunnya saat orang-orang kafir lagi pada ngapain? Tuh kan? Turunnya kapan? Di mana? Dalam suasana apa? Oh itu keren tuh. Ya? Gak usah pakai cie. Cie. Mau jadi tafsir kok cie. Nah ya. Nah sekarang masuk ke yang selanjutnya. Jumlah ayat 564 ayat. Nanti kita rinci. Ya kita rinci. Misalnya An-Naba berapa ayat, ini berapa ayat. Itu akan masuk saat pada rincian. Ya. Selanjutnya karakteristik. Nah kalau sudah pakai karakteristik, kita pakai ini dulu. Ya, yang mana Al-Qatlan. Nanti ini jilidnya warnanya bisa macam-macam. Ya. Ini insya Allah asli, masih pakai bahasa Arab tuh. Arab. Ya. Nanti kita bahas. Kita masuk tentang karakteristik halaman 58 di buku ini. Ya. Tidak akan jauh nanti dengan kitab-kitab yang lain, ini lebih simpel saja. Karena itu di kampus-kampus banyak yang dibahas tuh yang ini. Ya. Baik. Mumayyizatul makkiyah wal madaniyah. Karakteristik makkiyah dan madaniyah. Yuk kita lihat sekarang ya. Ini rumus cepat nih. Insya Allah akan nambah pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Mumayyizatul makkiyyi wal madaniyyi. Karakteristik ayat-ayat atau surah-surah Makkiyah dan Madaniyah. Istaqarrar ulama'u suara al-Makkiyata wa suara al-Madaniyata wa stanbatu dawabita qiyasiyya li kullin minal Makki wal Madani. Para ulama telah membuat sebuah detil yang menerangkan kepada kita tentang karakteristik surah-surah Makkiyah dan Madaniyah. Dari detil itu diturunkanlah kemudian kepada kita beberapa panduan-panduan yang kalau kita mendengar itu refleks langsung kita bisa tahu, oh ini Makkiyah, ini Madaniyah. Jadi walaupun gak hafal surahnya, ini kan baru juz amma nih. Ya kan? Yang Makkiyah ada berapa tadi? 34. Yang Madaniyah berapa? 3. Tapi kan Quran itu 30 juz, bukan juz 30 saja. Ya kan? Dan di Quran itu kalau bukan Makkiyah berarti Madaniyah. Ini insya Allah juz amma kita sudah tahu 37 surah. Tinggal lebihnya kan? Ya kan? Tinggal lebihnya. Nanti begitu Anda baca Al-Baqarah, kita akan lihat. Itu bisa refleks dengan tahu tanda-tanda ini yang telah dirinci oleh ulama kita, kita bisa langsung mengatakan, oh ini Makkiyah, ini Madaniyah. Itulah mahalnya ini. Ya, jadi para ulama kita tuh untuk menuliskan ini itu siang malam, Bu, Pak. Dan itu tintanya itu enggak seperti yang sekarang kita dapati, bukan diketik dan sebagainya. Lampu-lampu yang mudah diakses tidak. Ya, mereka kumpulkan dulu. Ikhtiarnya luar biasa, tapi berkah sampai sekarang kitabnya masih ada tuh. Sampai sekarang. Ya. Makanya saya kadang-kadang suka merenungkan juga ya, karya orang sekarang tuh kelihatan bagus, tapi kok cepat rusak gitu. Ya. Sama kayak karya bangunan juga begitu. Orang-orang dulu bangun itu melebihi batas usia orang yang bangunnya. Ya, orang yang meninggal bangunannya masih kokoh. Yang sekarang agak unik nih, walaupun tidak semua. Bangunan baru sekarang itu tidak melebihi batas penghuninya. Penghuninya masih hidup, bangunannya udah rusak. Coba lihat ya kalau bangun rumah. Orang dulu kan kalau bangun ya, ya orangnya udah meninggal, bangunannya masih kokoh ya. Orang sekarang bangun rumah 4 tahun udah rusak gitu. Itu ada apa? Nah, sama dengan karya-karya buku, kitab juga begitu. Kitabnya orang dulu tuh Masya Allah. Dan mereka tuh keikhlasannya begitu tinggi. Kadang-kadang sebelum menulis itu bermohon pada Allah tuh minta manfaat dulu. Bukan minta viral. Minta manfaat. Ada adik-adik pesantren misalnya, atau di kampus-kampus Islam, belajar ilmu nahwu ya. Ada yang paling standar pokok untuk anak-anak SD kalau di Arab itu, ada namanya kitab Al-Jurumiyah. Al-Jurumiyah, pernah dengar kitab itu? Nahwu ya, karya Hasan Haji itu, Imam Hasan Haji, menulis untuk anaknya supaya belajar gramatikal bahasa Arab. Pak Ibu, itu untuk urusan anak saja, beliau ini nggak mau, nggak berkah untuk anaknya. Bukan cuma makanannya, ilmu pun mesti berkah. Itu prinsip tuh. Jadi bukan cuman hartanya yang halal untuk dimakan, tapi apa yang didengar, dilihat, dan dipelajari anak pun mesti berkah. Supaya bermanfaat. Itu saking inginnya berkah, beliau menuliskan dulu pembukaannya itu. Al-kalamu lafzul murakabu wal mufidu bilwad'i ya, wa'aksamuhu talasan ismun wa fi'lun wa harfun. Tulis oleh beliau tuh. Itu sebelum diberikan ke anaknya, berdoa dulu kepada Allah, dan datang mendekat kepada sungai. Datang ke sisi sungai, beliau bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau memang ini bermanfaat untuk anak saya dan untuk generasi muslim di masa yang akan datang, mohon jadikan tintanya tetap melekat dalam kertas ini. Tapi kalau ini tidak bermanfaat, alirkan tintanya, hilangkan ya Allah dengan mengalirnya air di sungai ini. Maka beliau simpan di sungai itu, beliau katakan, ya, bukan disuruh kering sungai, bukan. Beliau katakan, jarmiyah, jarmiyah, ayo ngalir, ngalir, kalau bisa yang kencang, yang kencang. Jadi ketika airnya mengalir, ternyata tintanya tetap melekat di dalam kertas itu. Nggak luntur, Pak. Ya. Karena menulisnya itu dengan iman. Dengan ilmu yang kokoh. Tintanya jadi berkah. Dan ilmunya sampai sekarang hadir. Jadi begitu beliau katakan, jarmiyah, jarmiyah, tintanya tetap melekat. Karena itu sampai sekarang kitabnya disebut dengan jurumiyah. Dari asal tadi. Itu semuanya kitab-kitab ulama itu ada maknanya. Bukan cuma dituliskan. Ya, ada semua ada maknanya. Kayak Sahih Al-Bukhari, kenapa disebut Jami'? Kenapa ada kitab Sunan, Sunan Abu Daud? Ya, itu ada makna tersendiri. Baik, kita kembalikan ke sini ya, kembalikan ke sini. Jadi ulama menyusun satu panduan-panduan yang kalau kita mendapatkan ini kita langsung ya bisa menyimpulkan ini Makkiyah, ini Madaniyah. Contoh satu. Saya menghafal ini, cuma kita baca ya supaya Anda punya keyakinan yang lebih gitu. Satu, apa saja? Dawabitul makkiyyi wa mumayyizatuhu al-mawdu'iyyah. Sekarang yang terkait dengan Makkiyah, apa saja karakteristiknya

33 kali. Baik, di berapa surah? 15 surah. Kalau ada ayat sajadahnya makiyah madaniyah? Kalau ada huruf-huruf yang potongan-potongan berdiri sendiri makiyah madaniyah? Kecuali berapa surah? Apa saja itu? Jujur, sebelum masuk sini tahu enggak itu? Berarti ada peningkatan. Baik ya. Nanti ibu pulang ke rumah, kalau suami enggak ikut, ibu baca. Pak, kemarin yasinan enggak? Yasin. Makiyah madaniyah. Baik. Nanti suami jawab, nanti kita lihat. Itu belum tahu tandanya. Aduh. Alhamdulillah. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik. Ini penting sebelum masuk ke surat. Kita belum mulai ini suratnya. Belum. Tapi ini menjadi penting untuk tahu supaya mengerti nanti implementasi dan aplikasinya. Sekarang kita akan temukan. Nanti akan kita temukan orang-orang yang karakteristiknya mirip orang-orang di situasi makiyah. Bagaimana cara berinteraksi dengan mereka? Ini surahnya. Jelas ya? Halo? Jelas sampai sini? Baik. Yuk kita mulai. Hadza min nahiyatil dhawabit. Amma min nahiyatil mumayyizat al-mawdu'iyyah wa khasa'isil uslub fayumkinu ijmaluha fi ma yali. Yang tadi itu terkait dengan poin-poin ketentuan-ketentuan, tanda-tanda makiyah madaniyah. Adapun karakteristiknya secara ringkas sebagai berikut. Satu. Ad-da'watu ila tauhid. Ad-da'watu ila tauhid wa ibadatillahi wahdah. Ayat-ayat makiyah itu karakteristiknya lebih banyak tentang ayat-ayat tauhid dan ibadah. Saya ulang ya, lebih banyak ayat-ayat tauhid dan ibadah. Tahan dulu sebentar. Pelan-pelan. Tauhid itu nama lainnya akidah. Nama lain akidah itu iman. Jadi ada tiga nama. Tauhid, akidah, satu lagi apa? Iman. Saya detilkan. Kalau disebutkan iman, itu keyakinannya tanpa ragu. Yakin tanpa ragu disebut iman. Yakin ada ragu-ragunya, kurang iman. Karena itu nanti ada muslim, ada mukmin, itu beda. Tidak setiap muslim itu mukmin. Kalau muslim itu syarat pertamanya syahadat. Jadi begitu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan, nah itu muslim. Tapi kalau kalimat itu hanya di lisan, belum sampai ke hati, itu belum disebut mukmin. Karena itu ketika ada orang Arab Badui datang ke Nabi mengatakan, kami sudah mukmin, kami beriman betul. Maka jawabannya turun langsung dari Allah. Dikonfirmasi. Itu ada di Quran surah ke-49 Al-Hujurat. Di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui pada masa itu, yang dari padang pasir, datang ke Rasulullah berkata, kami telah beriman. Maka perkara iman ini karena perkara hati. Perkara hati itu gaib, belum tampak ke dalam pandangan kita, belum diketahui kecuali melalui perilaku, maka yang bisa menghukumi Allah. Maka turunlah ayat, kul, katakan Muhammad SAW. Jawab pada orang itu dan viralkan kepada umatmu. Lam tu'minu, kalian ini belum serius imannya, belum beriman, belum sejati. Walakin qulu aslamna. Tapi cukup katakan baru masuk Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Sedangkan kalimat tauhid, kalimat syahadat yang diucapkan itu belum masuk ke dalam jiwa. Kalau sudah masuk, bedanya apa? Jadi kalau iman itu sudah masuk ke hati, nanti dari hati itu ada getaran ke bagian tubuh kita untuk merespon. Nanti dikonfirmasi lewat perilaku. Karena itu, untuk mendapatkan respon itu, Allah turunkan stimulusnya melalui ibadah. Contoh sholat misalnya. Ya, sebelum sholat kan dipanggil dulu ya. Lewat suara apa? Adzan kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah ada iman, itu nanti akan ada respon ke jiwa kita. Ada bisikan dalam jiwa, cepat sudah adzan, siap-siap. Pernah nggak begitu? Nah, itu yang bisa merespon itu kalau sudah ada iman saja. Orang-orang yang belum beriman, atau di lisannya mengatakan syahadat, tapi belum masuk ke dalam hatinya, kesannya biasa. Di adzan pun, adzan nggak ada adzan, sama aja kesannya, biasa aja. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa itu ya? Belum beriman, wajar. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecilin suaranya, kan? Belum beriman, gak apa-apa, karena belum beriman. Tapi kalau sudah mengatakan saya beriman dan bermasalah dengan suara adzan, ada persoalan dalam imannya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan pakai toa. Enggak kok, saya pakai sur. yang menyoal itu yang beriman misalnya atau mengatakan beriman, ini menunjukkan ada masalah dalam imannya sepanjang tidak proporsional. Sepanjang tidak proporsional, ya. Jadi menyoal pada yang tidak jelas. Nanti ada penyakit di iman, penyakit iman itu biasanya nifak. Orang yang disebut dengan munafik. Jelas? Penyakitnya di hati. Karena itu di Al-Baqarah ayat 10 disebut dengan fi qulubihim, bukan fi uqulihim. Masalahnya bukan di akalnya, masalahnya di hatinya. Ya, kalau masalah di hati nanti merambatnya ke akal, ke fisik. Ya, iri itu iri hati. Belum pernah saya temukan iri akal. Ya, tapi kalau iri hati tembusnya ke akal. Orang iri hati itu nanti kalau enggak dikelola, diatasi dengan baik, jadi dendam. Kalau dendam direncanakan, yang merencanakan akal, yang nunggangi nafsu itu paling bahaya. Ya, dan kalau sudah dendam, makan enggak enak. Tidur enggak nyaman, gelisah berkepanjangan, selalu enggak akan pernah enak. Karena itu penyakit hati itu kalau enggak diobati, bahayanya bisa ke fisik. Bisa ke fisik. Pusing saya ini. Kenapa sih Pak pusing? Itu tetangga tuh beli kulkas baru. Itu enggak ada. Ya, di klinik enggak ada, enggak ada. Poli ria tuh enggak ada. Ya. Ya kan? Poli nifak itu enggak ada. Ya, jadi di klinik itu di rumah sakit cuman dua poli yang tidak ada. Poli gigi ada, poli mata ada. Tapi poli nifak itu turunannya ria, sum'ah, ya sombong. Klinik poli sombong enggak ada. Ya, di poli nifak dan poligami itu enggak ada tuh di rumah sakit. Ya. Mending perlu belajar ilmunya. Balik lagi ke sini, jelas ya? Kalimat-kalimat tadi. Maka kita kembalikan kemudian teman-teman sekalian, ada iman itu keyakinannya sudah sampai ke hati. Cara mengeceknya, konfirmasi lewat amal soleh. Nah, jadi semakin tinggi imannya, semakin semangat amal solehnya. Jadi kalau bapak misalnya senang sholat sunnah itu, ya, tapi tetap fardu dikerjakan. Bukan sunnah dikejar, fardu ditinggalkan. Ada yang begitu ada. Ada yang sholatnya cuma Jumatan dan Idul Fitri aja. Ada. Ya, pernah terjadi di Afrika. Ini kisah nyata. Ya, bukan bercanda, kisah nyata. Teman dibangunkan Jumatan. Bangun Jumat, santai aja. Begitu pulang Jumat, dia ternyata belum bangun. Dibangunin, kamu kok gak Jumatan? Tenang aja, minggu depan masih ada lagi. Tapi satu kali, Idul Fitri, ketiduran dia. Temannya gak bangunkan, itu marah-marah. Begitu marah-marah, marah-marah. Kamu kenapa Jumatan kamu gak sholat? Kok kamu gak marah? Idul Fitri kamu kemudian ketinggalan, kamu marah-marah. Akhi lagi dulu. Akhi, Jumatan tuh nunggunya sepekan lagi, Idul Fitri setahun lagi katanya. Nah, ini belum ada ilmu, karena baru-baru masuk Islam, baru cara pandangnya agak berbeda, ikut sekolah gitu. Itu kemudian dibimbing, dibina sampai mengerti. Lama-lama apa? Jangankan fardunya, sunnahnya dikejar. Jadi ada orangnya ketinggalan sunnah aja udah gelisah. Nah itu tanda imannya kuat. Tapi kalau ketinggalan fardu biasa-biasa saja, nah itu iman lemah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah adzan nih, sudah adzan. La ilaha illallah, baru adzan, belum komat. Itu pertanda imannya lemah, perlu ditingkatkan lagi. Nah, untuk mengonfirmasi itu ada ibadah. Nah, teman-teman sekalian, saya teruskan. Iman itu keyakinannya. Kalau iman sudah terikat kuat di dalam hati kita, ya, kuat sekali. Dan kalaupun disoal oleh beberapa hal yang bisa mereduksi, mengurangi, atau bahkan ingin dihilangkan, digoda-goda, itu bisa bertahan. Kekuatannya disebut akidah. Ikatan kuatnya disebut akidah. Ikatannya disebut dengan akidah. Keyakinan tanpa ragunya disebut dengan iman. Akidah itu dari kata akadah, akad. Makanya nikah kenapa ikatannya disebut dengan akad? Seakan memberi kesan kalau sudah akad, jaga ikatan itu sekuat mungkin. Jangan sampai terlepas. Kecuali ada sebab-sebab yang memang diperkenankan secara syariat. Tapi jaga itu. Seperti engkau menjaga akidah. Jelas ya? Baik, itu akidah. Nah, cara membuktikan akidah itu dan iman itu lewat tauhid. Menjadikan semua terarah kepada yang ahad. Siapa yang ahad? Allah. Tahu dari mana? Qul huwallahu. Nah, menjadikan semua kegiatan terarah kepada yang ahad disebut tauhid namanya. Dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Jelas? Baik. Ayat-ayat, surah-surah yang ada sifat makiyahnya turun sebelum hijrah, itu rata-rata ayat-ayat tentang akidah. Surah-surah tentang tauhid. Artinya apa? Artinya dalam kondisi itu, satu, ini yang penting. Kalau dari 37-34 itu surahnya makiyah, dan mengandung unsur tauhid, unsur iman, unsur akidah, maka kita akan temukan karakteristik masyarakat yang ada pada masa itu. Ketika surah-surah ini diturunkan, maka terdapat kualifikasinya dua karakter masyarakat utama. Satu, masyarakat Muslim yang memang masih di awal-awal keislaman, yang harus dikuatkan pondasi akidahnya. Maka ayat-ayat makiyah akan sangat bermanfaat pada muslim-muslim yang merasakan ada lemah iman, lemah tauhid. Misal, kalau ada teman yang mu'alaf, ya, mu'alaf itu dua, dia belum masuk Islam, tapi tertarik dengan Islam. Ada kelembutan di hatinya, mau senang ngaji, lihat-lihat kajian keislaman, kan? Makanya tampilkan akhlak yang baik sebagai perwujudan Islam. Karena orang itu lebih yakin dengan sikap dibandingkan dengan kata-kata. Ya? Nah, maka ayat-ayat yang terbaik untuk menguatkan itu ayat-ayat makiyah. Untuk mu'alaf. Itu golongan pertama. Yang kedua, yang baru masuk Islam sudah bersyahadat tapi masih butuh bimbingan. Ya? Kalau sudah masuk Islam, Muslim namanya. Tapi ada sifat masih lemah dalam keyakinan. Dia yakin dengan Islam tapi masih butuh bimbingan untuk penguatan. Ya, supaya nanti kalau ditanya kenapa meninggalkan ini, kenapa masuk Islam, dia bisa jawab. Ayat-ayat biasanya yang pertama kali dikonfirmasi itu ayat-ayat tentang ketuhanan. Ayat-ayat tentang ibadah. Ya, ayat-ayat yang meyakinkan kenapa mesti bertuhan ke Allah bukan kepada yang lainnya. Maka supaya lebih kuat keyakinannya, gunakan ayat-ayat makiyah. Kayak teman-teman tuh yang ada kajian dengan teman-teman yang mu'alaf gitu kan? Atau misalnya bikin yayasan atau kumpul, yang didahulukan tuh ayat-ayat ini, ayat-ayat tauhid. Supaya lebih mantap keyakinannya tentang Islam. Jelas? Baik. Yang kedua, yang memang Muslim bukan mu'alaf. Ya. Ingat ya, kalau mu'alaf itu tadi cuma dua sifatnya. Ya, yang belum masuk Islam tapi ada ketertarikan sehingga disupport, boleh tuh. Kita berikan zakat misalnya, ya dilihat karakteristik orangnya. Kalau hartanya cukup bisa dibelikan misalnya majalah keislaman, buku-buku keislaman, support kan. Atau yang kedua baru masuk Islam. Tapi kalau sudah 17 tahun masuk Islam, bukan mu'alaf lagi. Paham ya? Nah, cuma ada kondisi-kondisi tertentu, kadang-kadang kan iman sedang lemah. Futur ya kan, sebutnya itu. Sedang turun nih. Maka keluarkanlah ayat-ayat makiyah untuk motivasi. Biasanya tanda iman lemah itu malas beramal. Karena kan persamaannya iman itu dengan amal. Ini persamaannya iman sama dengan amal. Akidah sama dengan syariat. Jadi kalau ingin mengecek iman kuat, cek pada amalnya. Karena itu selalu kata iman di Al-Quran umumnya bersanding dengan amal soleh. Wal 'asr. Innal insana lafi illa alladzina amanu iman wa amilus shalihat. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi kalau ingin ngecek imannya itu lemah atau kuat, cek di amal. Malam bangun enggak tahajud? Duha salat enggak? Baca Quran sehari baca enggak? Cek di amalan-amalan itu. Nah, kalau sekiranya Anda butuh motivasi, maka keluarkan ayat-ayat makiyah. Nanti Anda akan belajar. Dikonfirmasi di sirah. Coba tuh, pernah dengar kan kisah Bilal itu? Ya, Bilal itu baru hafal al-ikhlas, kul wallahu ahad, itu mau di, apa istilahnya itu ya, dicambuk ya, dicambuk, di tempat yang panas, dihimpit oleh batu yang besar, batunya tuh dipanasin dulu Pak. Batunya dipanasin dulu, Bilalnya kemudian direbahkan diikat, batu yang sudah dipanaskan ditimpakan kemudian ke dalam ke badan beliau itu di atasnya. Setelah itu dicambuk juga. Irtad, irtad, murtad, murtad kamu. Kata Bilal dijawab, ahad, ahad, irtad, ahad, irtad, ahad. Kekehnya, bahasa Spanyol ya kan? Kok bertahan begitu? Ahad. Sampai mengguncang aras kalimat itu. Cuman satu kalimat, ahad, mengguncang aras. Lalu Allah kemudian berikan sentuhan kepada Abu Bakar lewat, dimerdekakan kan? Ya, pada masa itu. Itu cuma dengan ahad. Ahad, ahad, akidah kuat. Oh ini kok dikasih sarung, cuma dikasih sembako, pindah. Yang paling aneh tuh ngajinya udah panjang, cuma dikasih kata-kata aja. Aku mencintaimu, tapi kalau engkau pun cinta, ikut aku, pindah. Ya Pak ya? Coba lihat, cuma kata-kata aja kok pindah gitu. Gak terbawa. Ya, jawab. Kamu ini gimana? Allah aja kamu tinggalkan, apalagi aku. Bikin status itu. Ada yang beda keyakinan, maksa-maksa begitu. Kalau memang cinta, ikut aku. Jawab. Allah aja kamu tinggalkan, apalagi aku. Nabi aja kamu gituin, apalagi aku. Cie. Maaf, saya sudah berkeluarga, ya, jangan menggoda. Paham? Di sini ya. Nah, jadi karakteristiknya itu untuk menguatkan iman. Nanti ada hadisnya. Jadi kita tuh komplit, ada semuanya. Ayatnya diturunkan, sirahnya belajar. Makanya nanti masa-masa makiyah itu beragam kondisinya. Ada yang hubungan dengan orang tua, ada yang anaknya sudah Islam, orang tuanya belum. Ada yang ibunya mogok makan karena anaknya masuk Islam. Itu yang turun tuh sifat-sifat, karakter. Kalau yang turun karakter artinya kejadian itu boleh jadi akan berulang di masa depan dengan tokoh yang berbeda. Itu yang disebut di kaidah asbabun nuzul al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Kadang-kadang kejadian bisa berulang. Ketika berulang itu ini ayat-ayatnya. Ada sahabat kita masuk Islam, ibunya belum misalnya. Bagaimana berbakti kepada ibunya? Ini ayatnya. Ini kalau dipakai ini luar biasa, teman-teman sekalian. Ya, dan bukan konflik yang lahir itu. Dan ayatnya sangat indah. Contoh misalnya ya. Ya. Surat Luqman tahu kan? Baik ya, surat Luqman. Surah keberapa? 31. Bagus. Ayatnya dibuka dengan apa? Alif lam. Nih, bagus. Jadi makiyah madaniyah. Masya Allah, alhamdulillah. Buka ayat 14 sampai 15. Dari wawassainal insana sampai wa in jahadaka. Ini kan makiyah tuh. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Belum selesai. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau ada anak masuk Islam, orang tuanya masih berbeda keyakinannya. Kalau orang tua maksa, boleh ditolak dengan cara yang lembut. Tapi jangan sampai perbedaan keyakinan itu memutuskan hubungan keduniaan. Jangan sampai perbedaan keyakinan itu memutus bakti kepada orang tuamu. Tetap berbakti dalam konteks dunia. Sakit, jenguk, ya, gajian, berikan kemudian hadiah. Sakit, pegal, pijitin, tetap lakukan itu. Ya, pelayanan-pelayanan terbaik itu, hormat terbaik itu, itulah Quran. Jadi ketika ibunya Amr bin Yasir itu kan, ya, masuk Islamnya kan belakangan tuh. Dan mogok makan itu. Apa yang dilakukan oleh beliau? Tetap dihormatin, disayang. Ya, kalau kita sekarang dipijitin, pengen apa ditungguin, semua dibaktikan. Sampai muncul pertanyaan, kamu kok berubah begini, siapa yang ngajarin? Ya itulah agama yang saya peluk, itu yang mengajarkan saya berbakti. Gitu. Konteksnya bisa lebih luas. Anda ngaji, orang tua heran, marah. Bagaimana meresponnya? Ayat makiyah. Saya pernah, Pak, Ibu, pengajian begini, ini kisah nyata nih. Bukan 2 tahun lah, mungkin 4-5 tahun lalu. Ada jamaah ikut ta'lim. Ikut belajar dengan saya. Padahal punya kedudukan lah, cukup baik sekali. Bapaknya lebih tinggi lagi gitu pangkatnya. Begitu ikut kajian, kelihatan sikapnya berubah. Ibu bapaknya gak pengen begitu. Bapaknya langsung tanya, siapa yang merubah kau begini? Kalau kamu gak bisa atasi, bapak yang turun tangan. Wah, itu pasukan khusus, penyambut jabatan tinggi kan. Nah, alhamdulillah. Saya senyum, alhamdulillah. Itu kan? Nanti, nah dipakailah kemudian ayat-ayat makiyah. Merespon demikian, direspon dengan lebih lembut, santun, dengan akhlak yang mulia. Nanti Allah kasih jalan. Qadar Allah setelah ta'lim itu, ibu sakit. Maka dipraktikkanlah ayat makiyah ini. Itu langsung beliau siapkan mobil yang paling bagus, servis yang paling baik, dokter yang terbaik, ditungguin, dalam tugas pun dikontrol semua, diperhatikan. Makanan semuanya itu di cover oleh beliau semua. Sampai ibunya melihat kan, meteskan air mata, tanya, siapa yang mengajarkan kamu semua ini? Itulah ustadz yang bapak ibu itu soal kemarin, itu yang mengajarkan demikian. Itu langsung mereka menangis dan ingin bertemu dengan kami. Akhirnya umroh bareng-bareng. Biar bapak yang turun tangan. Ternyata bukan cuma tangannya, kakinya juga turun kan akhirnya. Semuanya gitu, bareng-bareng. Nah itulah makiyah. Jadi ayat makiyah itu sunyi dari maki-maki. Ya, sunyi dari makian gitu. Jadi kalau ada perbedaan pendapat itu diselesaikannya dengan elegan. Indah sekali. Kadang-kadang yang pertama itu sesama muslim tapi lemah iman. Nanti ada hadisnya juga. Di Imam Al-Bukhari memasukkan dalam kitab yang kedua, Kitabul Iman, 57 hadis. Yang kedua ada kaitan dengan non-muslim. Yang kafir. Kafir itu lawan dari iman ya. Lawan dari iman. Jadi iman lawannya kufur, mukmin lawannya kafir. Dan itu sangat terhormat. Bahasanya halus sekali. Halus sekali. Ya, ingkar itu kafir. Yakin itu iman. Ingkar atau menutup diri sehingga belum yakin. Itu bahasa Arabnya kafara, kata kerjanya orangnya kafir. Dan itu saking terhormatnya katanya diserap ke dalam bahasa Inggris. Jadi cover. Cover. Ya, cover itu dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab, ya. Banyak nanti kosakata dari bahasa Arab ke bahasa Inggris. Sugar, sugar. Maroon 5 bikin lagu Sugar itu kan? Ya. Yeah. Kalau enggak salah itu. Ya. Yeah. Yeah. Adam Levine ya. Saya enggak suka musik. Cuman waktu riset dulu orang-orang rame apa? Saya riset kan untuk memetakan ini haram, ini yang masih ditoleransi, ini yang apa. Yeah. Saya hafal beberapa itu, hafal tuh tahu gitu. Bukan saya enggak suka musik, enggak suka. Karena kita lebih senang ke Quran, tapi untuk riset kan kita lihat. Ini saya tahu karakteristik ini. Sampai saya notasi saya tahu, Pak. C D F G A B C G A B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G Diriset semuanya, turunannya. Dari ayatnya, dari hadisnya, dari macam-macamnya. Tapi mau saya katakan begini. Saya ingin kembali ke sini gitu ya. Cover, itu dari kata kafara. Ini kan cover, ada covernya nih buku ini. Kenapa ada covernya? Untuk menutupi yang di dalamnya. Kalau ditutup, nggak kelihatan dalamnya. Kalau dibuka, baru kelihatan nampak dalamnya. Sesuatu yang menutup sehingga tidak tampak, belum hadir ke dalam, itu kafara. Orang yang menutup diri sehingga tidak mau menerima informasi dan sampai ke dalam dirinya disebut kafir. Karena itu ketika, nah ini, ada ayat-ayat turun pada fase makkiyah, banyak kalangan non-muslim. Banyak. Bahkan mereka juga untuk mencoba berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ada yang nawarkan. Udah. Kita itu toleransi aja. Jadi kisah toleransi itu 15 abad yang lalu sudah ada. Jadi kalau Anda khatam ayat-ayat makkiyah, itu tenang kehidupan beragama. Ya, dan pembahasan ini dijamin oleh undang-undang pasal 29 ayat 2. Saya hafal undang-undang. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Sampai saking pentingnya pasal ini diturunkan ke dunia pendidikan. Ya, coba lihat di undang-undang Sisdiknas itu. Ya, yang nomor 20 tahun 2003 itu. Ya, yang bagian B menimbang. Ya? Apa diantaranya pembahasannya? Mengamanatkan kepada negara untuk mengusahakan atau menyelenggarakan satu sistem pendidikan, itu kan? Apa sistem pendidikannya? Yang menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia yang diatur lewat undang-undang. Itu undang-undang Sisdiktas. Poin menimbang pasal B. Halo? Jadi nilai keagamaan itu tetap melekat. Negara kita itu bukan negara agama, tapi cara kita berbangsa, bernegara, maka diisi dengan nilai-nilai keagamaan. Maka saat kita belajar menguatkan ini sedang menjalankan fungsi undang-undang. Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nggak apa-apa, sekalian kita ngaji juga. Ya, jadi kalau kita tahu, harus bangga jadi Indonesia, bangga. Ya, saya bangga, saya Indonesia. Ya, saya hafal Pancasila, saya tahu undang-undang, dan saya hafal Quran misalnya. Ya kan? Jadi bangga kita dengan itu semua, karena itu bagian dari ciri khas kita. Nah, kembali ke sini, itu kalau hafal ayat-ayat makkiyah, kita khatam toleransi itu. Satu ketika, koleganya Abu Jahal dan kawan-kawan konsultasi ke kalangan orang Yahudi. Ya, gimana caranya? Ya kan? Gimana caranya kita bisa mengonfirmasi kebenaran risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka nanti Yahudi mengusulkan beberapa pertanyaan, termasuk nanti kisah Dzulqarnain, kisah Ashabul Kahf, makanya turun surah Al-Kahf itu. Tapi menariknya ketika datang itu, nah ini bahasa yang paling menariknya. Ya, kalau dalam bahasa kita ini begini, Muhammad SAW, udahlah kita nggak usah berselisih, nggak usah berperang, nggak usah rame-rame. Ya, kalau kita jawab kan, kita jawab siapa juga yang berselisih kan? Kan Nabi ngajak berselisih ya? Nah, maka apa kalimat mereka? Kita gantian aja. Malam ini kami menyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu menyembah Tuhan kita. Jelas ya? Tapi walaupun mengajak bergantian, mereka tidak pernah mengatakan, Muhammad semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda aja gitu kan? Nah, itu. Jadi Abu Jahal pun se-Abu Jahal-Abu Jahal, dia tidak pernah mengatakan itu. Ya. Makanya di hadis Muslim jilid pertama, di kitab Muqaddimah ada 9 jilid di syarah Imam An-Nawawi, nanti saya mungkin bawakan di pertemuan selanjutnya. Di hadis nomor 11, kalau saya nggak keliru. 11-12 ada bintang duanya. Itu Nabi pernah mengingatkan. Ya, saya ti'alanna si zamanun, akan tiba satu masa di antara umatku itu, ada orang-orang yang tampil ke permukaan, yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan banyak berbicara tentang sesuatu yang membuat kalian kaget. Jangankan kalian, orang dulu pun kalau mendengar itu ikutan kaget. Dan itu perkara agama, perkara agama. Pernah dengar kalimat ini enggak? Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Pernah dengar? Bingung enggak? Kaget enggak? Ah, jangankan antum, Abu Jahal pun kalau ada ikut kaget lagi. Karena sejahiliyah-jahiliyahnya orang-orang jahiliyah itu enggak pernah begitu. Mereka ngajak toleransi tapi enggak pernah mengatakan semua sama. Gitu ya. Ini ternyata ada keunggulan juga di jahiliyah gitu ya. Di satu sisi itu. Satu sisi itu. Nah, kalimat nabinya iyyakum wa iyyahum, mesti waspada. Kalau bahasa kitanya waspadalah, waspadalah gitu ya. Itu bahasa nabi itu iyyakum wa iyyahum. Tarik lagi. Ketika mereka mengatakan itu, turunlah satu surah dengan namanya. Kafir jamaknya kafirun. Maka turun jawabannya dengan qul ya ayyuhal kafirun. Nanti kalau sudah masuk surat ini saya enggak bahas lagi ya asbabun nuzulnya. Katakan Muhammad, viralkan qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang yang masih menutup diri dari keterangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masih belum mau terima, yang masih menutup diri dari dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak apa-apa. Ketika turun ayat itu secara terhormat, itu kelompok ini, duta ini itu enggak marah. Karena kalau aja disebut kafir misalnya, kan tidak begitu. Itu mereka menerima, karena turunnya itu dengan panggilan terhormat. Katakan Muhammad pada orang-orang yang datang, itu yang masih menutup dirinya dari keterangan-keterangan Islam, dari cahaya Al-Quran. Jangan dimaki, jangan dimarahi, jangan dicela. Ya kan? Dijelaskan kepada mereka. La a'budu ma ta'budun. Konsep toleransi yang terbaik itu saling menghormati saja. Memang tidak usah berselisih. Gak usah saling menentang, gak usah berkelahi, saling menghormati. Dan cara menghormati dalam keyakinan itu beribadah masing-masing. Saya menyembah apa yang saya sembah, Anda menyembah apa yang Anda sembah. Resiko kita menghadap Tuhan, nanti kita tanggung masing-masing. Ya kan? Kalian menghormati aja dalam suasana kemasyarakatan, saling tolong-menolong. Kalau ada kekurangan, saling bantu. Makanya nanti ada hadis Nabi yang lain. Kalau Anda masak-masakan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu, walaupun punya kuahnya. Tapi cara baca hadis itu jangan dari terjemahan. Saya sering katakan, jangan sampai Anda masak opor, ayamnya Anda makan, kuahnya bagi tetangga. Tetangga Anda tanya, kok cuma kuahnya? Hadis Nabi. Kok Nabi yang jadi tersangka? Kan? Bukan begitu caranya. Nah, itu prediksi yang sangat tinggi. Ke depan tuh kan ada juga bumbu-bumbu itu kan. Ada bumbu opor, tapi yang dimasak tempe. Ya? Supaya nggak salah persepsi, bagikan. Ya? Bagikan itu sekalipun yang dimasak cuma kuah. Tapi apakah hadisnya berkata kalau tetangga Anda itu muslim saja? Tidak. Tidak. Hati-hati tuh yang punya rumah makan. Nyampe baunya tuh ya. Ya kalau mau buka makanan gratis, jangan dibatasi pada orang Islam saja. Anda masa ada tetangga, ini saudara kita mungkin sebangsa tanah air, ada yang Kristen, Hindu, Buddha, sebagainya. Masak makanan bagi. Ya. Ketika dibagi, misalnya datang, dibagi. Aduh, Bapak baik sekali. Bukan baik. Ini Quran yang mengajari saya untuk berbagi. Masya Allah. Besoknya kan mungkin Anda diketok. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuh. Ya kan? Ada apa Bu? Apakah hari ini Quran sudah mengajarkan berbagi lagi? Alhamdulillah. Oh iya. Alhamdulillah kan. Gitu. Jadi nggak pernah hadisnya mengatakan kalau tetangga Anda muslim saja, tidak. Jadi, kalau Anda masak makanan jangan dilewati yang beda keyakinan. Ada tetangga Hindu, Kristen, Muslim, rumah ketiga. Anda masak, antarkan ke yang Muslim. Yang Kristen, Hindu ngeliat. Aduh Pak, kayaknya enak makanannya. Iya Pak, cuman sayang Bapak kafir. Ya, berbagi tetap. Jadi kalau itu dirawat, itu suasana kebangsaan itu nyaman. Kemasyarakatan tenang dan saling menghargai. Yang Kristen misalnya ke gereja dihormati, ya silahkan sesuai dengan keyakinannya. Yang Hindu ke pura, ya hormati silahkan. Tapi orang Islam gak usah ikut-ikutan ke sana. Solawatannya di masjid. Jangan pindah solawatan ke tempat ibadah orang lain. Paham gak? Ya, itu kalau khatam makkiyah enggak akan aneh-aneh. Dan itu saling menghargai, langsung turun akhirnya lakum dinukum. Nah, itulah tingkat toleransi tertinggi dalam berkeyakinan. Makanya toleransi agama itu zero tolerance. Praktiknya begitu. Zero tolerance itu bukan enggak toleransi. Toleransi yang terbaik itu saling menghormati. Silahkan jangan dicampur-campur. Tapi untuk urusan kemasyarakatan saling membantu. Itu Islam tuh indah. Nah, ayat-ayat yang mengajarkan itu makiyah. Makanya kalau bapak tinggal di komplek, ada tetangga beda keyakinan, rajin-rajin baca makiyah. Rajin. Nanti ada tuntunan. Coba kalau setelah Idul Fitri ada halal bihalal tidak? Tuh. Kalau baca ayatnya benar, itu diajak yang non-muslim itu. Ya. Karena kalimat untuk membangun hubungan silaturahim itu kalimatnya nas. Ya ayuhan nasud. Dan kata halal pertama di Quran lekat dengan makanan. Ya ayuhan nasu, kulu, makan. Makanya halal bihalal itu seringkali ada makanan. Tuh, gabungkan itu. Tapi nilai-nilai pancaran dari Ramadan itu dipraktekan. Karena itu ketika Anda mengadakan itu misalnya, Anda membangun hubungan pertalian, Anda ingin menunjukkan inilah pancaran Ramadan. Nilai-nilai kemuliaan yang ada dibangun dari situ. Jelas sampai sini? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi surah-surah makiyah itu manfaatnya bisa menguatkan iman pada yang sudah berkeyakinan, bisa menuntun kita bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang beda keyakinan. Jelas ya? Sekaligus menjelaskan. Jadi kalau sekarang ada kontroversi misalnya pemahaman tentang kata kafir, Anda sudah paham dari sini. Oh, ternyata kafir itu bahasanya terhormat ya. Ya kan? Ya, enggak merendahkan kan di situ? Ada enggak unsur perendahan? Tidak ada. Berarti kalau yang menilai itu perendahan, artinya belum paham dengan kata-kata ini. Nah, yang belum paham itu dipahamkan, bukan dicaci maki. Kalau belum tahu diberitahu, bukan dimarahi. Jelas? Halo? Nah, coba Anda cari di Quran panggilan untuk non-muslim yang sifatnya merendahkan. Anda enggak akan temukan. Enggak akan temukan. Memanggil langsung ya. Kalimatnya dengan panggilan-panggilan terhormat. Qul ya ayyuhal kafirun innalladzina kafaru. Ini selalu seperti itu, terhalang-terhalang. Pernah enggak diturunkan status jadi hewan? Sapi-sapi yang tersesat misalnya. Enggak pernah kan? Enggak pernah. Jadi selalu dalam konteks kemanusiaan itu menjaga. Jelas ya? Itulah makiyah. Wah, ini baru satu huruf ini. Ya. Jadi satu, manfaat belajar surah makiyah, satu bisa menguatkan iman untuk kita umat Islam, menguatkan iman sekaligus meningkatkan ibadah. Meningkatkan ibadah. Karena itu nanti dalam praktek salat-salat makiyah, itu nanti keberhasilannya diukur dengan penguatan iman dan rajin ibadah. Awas hati-hati, kalau sudah belajar nanti, awas ya, belajar surah-surah makiyah, tapi tidak membuat kita lebih meningkat ibadahnya, berarti ada yang salah dengan cara saya mengajar. Harus lebih yakin, mantap ibadahnya, lebih ikhlas, lebih meningkat ibadah. Itu manfaatnya. Ya, agak cepat sedikit, ini bagian terakhirnya. Wa isbatul risalah, dan menetapkan ya, risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Wa isbatul ba'thi wal jaza. Ini lihat ya, ini cakupannya nih. Nanti saya akan tanya, An-Naba kira-kira ada di mana di antara ini. Ya. Di surah-surah makiyah berbicara satu tentang penguatan iman, hubungan dengan non-muslim, peningkatan dasar-dasar ibadah. Yang ketiga, penguatan risalah Nabi melalui mukjizat. Yang selanjutnya, isbatul ba'ats wal jaza, bicara tentang hari kiamat dan kebangkitan. Hari kiamat dan kebangkitan. Wan naru wa 'adzabuha wal jannatu wata wa na'imiha wa mujadalatul musyrikin bil barahinil aqliyah wal ayatil kauniyah. Ya, yang keenam selanjutnya berbicara tentang surga dan neraka. Di setelah kebangkitan dan hari kiamat, surga dan neraka. Selanjutnya ini yang indah nih. Ya. Dialog dengan non-muslim dengan logika-logika yang terang dan jelas. Kalau kita ngaji ayat makiyah dengan baik, itu logikanya tuh bagus dan bisa mudah membimbing untuk berdialog. Tuhan kita siapa? Kenapa memilih Allah sebagai Tuhan? Mau jawab apa? Kenapa enggak pilih yang lain? Harus bisa jawab. Nah, itu yang memberikan jawaban itu surah makiyah. Makanya ketika turun surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah 47 ayat 19-nya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya jadi zikir kan? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka mesti punya ilmu, mesti tahu supaya kuat keyakinan kita untuk menetapkan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Supaya mantap tuh mesti punya ilmu. Kalau enggak mantap nanti kasih sarung geser la ilaha illallahnya. Kasih sembako, geser. Yang meletus gunung. Tapi imannya ikut meletus juga. Hanya karena sembako. Ya kan? Dan sebagainya. Dan seterusnya. Nah, itu poinnya. Ya, itu poinnya. Kemudian yang terakhir tentang ayat-ayat semesta. Untuk riset. Ya, jadi makanya kalau ada hafal ayat-ayat makiyah, nanti insya Allah kita bikin kurikulum ya. Anda profesinya apa? Nanti kalau terkait riset banyak ayat makiyah. Dan risetnya bukan hanya di alam, sampai ke pekerjaan, Pak. Bapak kenal Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal kan salah satu sahabat Nabi ya. Itu Nabi waktu mengutus ke Yaman, kan viral. Beliau diutus ke Yaman kan. Itu diminta untuk riset, mitigasi. Ada siapa saja di Yaman, bagaimana karakter penduduknya. Setelah itu Nabi pesankan, kalau ketemu dengan ahli kitab, begini cara komunikasinya, begini dialognya. Ini yang kamu ajarkan pertama kali. Anda tahu apa yang terjadi? Hasil risetnya Mu'adz bin Jabal, ketika pulang, sepeninggal Nabi, itu digunakan di periode Umar bin Khattab, ketika beliau ditunjuk menjadi gubernur di Yaman. Itu bisa mengentaskan kemiskinan hanya dalam waktu 3 tahun. Gak ada yang miskin lagi se-Yaman. Sekarang Yaman itu negara, dulu provinsi. Se-Yaman gak ada yang miskin lagi. Tahun pertama, itu sepertiga dari zakat dikembalikan ke pusat, ke Madinah. Umar marah. Kenapa dikembalikan? Emang gak ada lagi yang miskin di Yaman? Ya. Apa jawabannya? Dah, ini sudah ada cukup baik sepertiganya, tinggal sepertiga yang diatasi. Dikembalikan ke pusat. Makanya teori zakat mal itu bukan ke pusat dulu, selesaikan dulu di lokal. Kalau lokal sudah selesai, lebihnya baru di-store ke pusat. Itu akan lebih merata. Yang keduanya, 2/3 di-storekan ke pusat. Lebih marah lagi. Kok nambah dari yang kemarin katanya kan? Apa nggak ada yang miskin lagi? Sudah berkurang lagi. Tahun ketiganya 100% disetorkan ke pusat. Karena nggak ditemukan lagi yang berhak menerima zakat di Yaman. Cuman 3 tahun selesai kemiskinan. Sejahtera semua. Itu riset. Dan ayatnya ada di Makiyah. Makanya nanti kalau kita tunjukkan ayat-ayat itu, riset Pak. Misal. Di Al-Ghasyiyah itu. Ya, hal ataka hadithul Ghasyiyah. Nah ada di antara ayatnya berbunyi begini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa. Itu kan kalau diterjemahkan begini, apa Anda enggak pernah riset bagaimana unta diciptakan? Sehingga dengan itu Anda mengerti hanya Allah yang bisa membuat begitu. Itu saya untuk membuktikan itu sampai ke kebun binatang. Tapi di Libya, di Tripoli, bukan di sini. Saya ajak murid-murid saya yang kita ngaji tafsir, kita berangkat ke sana. Dan tugasnya sederhana, keluarkan semua hewan dalam Al-Quran. Ya, ada yang mengeluarkan monyet, ada yang sapi, ada yang unta. Ya, jadi kita bagi-bagi, ada kelompoknya kelompok monyet, kelompok unta, kelompoknya sapi. Paling gak enak pas dipanggil tuh yang kelompok monyet. Unta datang, kan sapi, gajah, kan ada gajah di Quran juga. Itu menarik Pak Ibu, itu riset. Nanti saya cerita dua lah, unta dan monyet lah. Kita unta dulu. Tugasnya sederhana, lihat unta, konsultasi ke pawang nih. Di Quran ada begini, apa yang bisa kita ketahui? Ternyata Masya Allah, unta itu punya 3 keistimewaan yang ditemukan di dalamnya, di unta itu, dan nyaris tidak ditemukan di hewan lainnya. 1, dia punya selaput di matanya, yang bisa dia keluarkan kapan saja untuk melindungi matanya dari terjangan badai pasir. Jadi kalau orang-orang Arab ingin melakukan perjalanan dan ada badai, dia tetap ingin masih melewati itu, melakukan perjalanan, maka dia naik ke unta. Unta bisa bertahan, dia tutup sendiri tuh. Nih, otomatis jalan. Itu unta. Makanya orang Arab menyebutnya Safinatus Sahra, kendaraan padang pasir. Anda punya Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, sampai di padang pasir, badai, berhenti. Ya, tapi unta jalan. Dilihatin aja, jalan unta. 2, dia punya tembolok tuh. Ya, yang di dalamnya dia bisa tampung air itu, bisa olah sebetulnya. Sehingga dengan itu dia bisa tidak minum kurang lebih sampai sebulan sampai 3 bulan. Itu unta. Yang ketiga, dia sangat sensitif memberikan kasih sayang sesuai dengan perilaku. Makanya pada anaknya tuh, Bu, itu Masya Allah Bu unta itu. Jadi kalau Ibu perhatikan ya, misal musim panas nih, musim panas. Kenapa panas kan? Ada anak yang harus disusui, Pak. Itu untanya sampai harus mengeram dulu di air. Datang ke air dulu, dia rami dulu, sampai terasa hangat, nggak terlalu panas, baru setelah merasakan nyaman, hangat, nggak panas, baru susunya diberikan kepada anak. Unta. Dan dia akan membalas sesuai perlakuan. Di Libya itu pernah kejadian, guru saya pernah cerita, ada yang ke unta itu kasar. Selalu dicambuk, makanan dijauhkan, dan sebagainya, cuma sedikit yang dikasih, tuntutan banyak. Itu di hari tertentu, malamnya, dia pelajari unta itu di mana si tuannya tidur, malamnya didobrak kandangnya, diinjak-injak sampai meninggal. Unta. Ya, dan di situ ibil. Sedangkan nama unta ada banyak. Ada ibil, ada jamal. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Kenapa di sana jamal? Kenapa untanya Nabi Saleh naqah? Naqatallahi wasuq Ya, fakadzabuhu fa'aqaru. Kenapa naqah di sana? Kenapa di sini jamal? Kenapa di sini ibil? Itu ada maknanya. Unta ada berapa kakinya? Tuh. Yang belum tahu 4. Kalau sudah riset, 2. Ternyata unta itu punya 2 kaki, 2 tangan. Ini penting, nanti terapannya ke hadis. Ya, Bapak Ibu pernah dengar hadis-hadis ini? Kalau sujud, sujudlah kamu jangan seperti duduknya unta. Ya kan? Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Hadisnya 1. Yang keduanya, ada yang dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Sama-sama unta. Itu memahaminya bagaimana? Itu kalau enggak paham bisa bermasalah. Dan masalahnya bisa serius karena saya kurang lebih 4-5 tahun lalu itu menangani kasus suami istri yang tidak tegur sapa semalaman gara-gara persoalan ini. Ini serius, Pak, Ibu. Serius. Suami pulang kerja malam, mungkin kena macet, isyanya di rumah. Begitu sholat isya, istri kadarlah melihat. Begitu turun suami mau sujud pakai lutut dulu. Lututnya turun baru telapak tangan. Istri melihat, merasa itu menjadi amunisi akhirnya. Begitu salam, ini persoalannya tanpa mukaddimah. Papa sholatnya salah. Ini persoalan, Bu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan. Laki-laki itu diberikan bakat memimpin pada keluarganya. Apa ciri khas pemimpin? Betul. Tidak mau dipimpin. Ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Hanya menerima usulan, bukan menerima saran. Ya. Perempuan juga nanti punya keunggulan lagi. Ada bu keunikannya. Ya. Kalau beda pendapat misalnya kan, perempuan tuh punya ciri khas. Salah Pak kalau memandang istri atau perempuan ingin selalu menang. Tidak. Perempuan itu gak pernah punya karakter ingin menang. Tidak. Tapi berharap suami mengakui kalau dia salah. Ya. Dalam kan? Ya. Nah ini debat itu akhirnya. Papa salah sholatnya. Mama yang gak baca hadis. Padahal dua-duanya gak baca. Ini si istri belajar di Ustaz A harus pakai telapak tangan dulu. Suami di Ustaz B pakai lutut dulu. Besoknya ketemu saya. Datang itu masih belum cerah wajahnya. Begitu kakak saya senyum. Loh, kok senyum? Bu, Pak, masalah bapak dengan ibu itu ada di kitab yang sama. Sunan Abu Daud. Yang bapak nomor 838, ibu 840. Cuman beda 2 nomor. Yang satu kanan bawah, satu kiri atas. Yang satu riwayat Wa'il bin Hujur, yang satu Abu Hurairah. Oh, gak pakai oh, saya bilang baca dulu, lihat. Jadi saya terangkan yang pakai hadis Wa'il bin Hujur itu kalimatnya kurang lebih berbunyi begini. Idza sajadta, kalau anda sujud, au kama qala Rasulullah SAW, falatasjud kama yabrukul ibil. Maka jangan sujud seperti duduknya unta. Faliyadha rukbataihi qabla yadaihi. Dahulukan lututnya sebelum telapak tangannya. Hadis pertama. Yang kedua yang Abu Hurairah, idza sajadta falatasjud kama yabrukul ba'ir. Ini ibil, sana ba'ir. Faliyadha yadaika qabruk bataika. Maka dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Kalau ngaji terjemahan seakan-akan bertentangan. Tapi kalau di ngaji spesifik kita menggali tentang unta. Plus juga teman-teman sekalian terkait tentang siapa Wa'il bin Hujur, siapa Abu Hurairah akan ditemukan maknanya. Di sini ibil, ibil itu unta umum yang gak ada masalah. Ba'ir itu unta tunggangan yang punya beban. Sedangkan unta depannya itu bagian tangan, belakangnya kaki. Kalau unta gak ada beban, dia yang turun apa? Telapak tangannya dulu, lututnya baru belakangan. Makanya kita menyelisih unta. Dahulukan lututnya sebelum tangannya. Kalau unta punya beban untuk menahan, dia tahan dengan lutut dulu, baru telapak tangannya. Makanya menyelisih, dahulukan telapak tangan, baru kemudian lututnya. Maksudnya apa? Wa'il masuk Islam lebih dulu dibandingkan dengan Abu Hurairah. Wa'il itu di awal-awal masa Islam udah masuk Islam. Belajar, Nabi masih seger. Ikut perang Badar dan sebagainya. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Usia 60 tahun. Di masa-masa itu kondisi Nabi sudah agak sepuh. Bahkan beliau menggunakan tongkat. Biasanya kalau sepuh masalah klasiknya di apa? Lutut. Di lutut. Makanya yang terlihat oleh Abu Hurairah, Nabi itu ketika sujud mendahulukan telapak tangan karena lutut bermasalah. Hadis Wa'il, Nabi lututnya masih nggak ada masalah. Jadi ketika beliau kemudian sujud, dahulukan lutut. Hadis Wa'il itu periode pertama, saat suasana itu nyaman. Hadis Abu Hurairah ketika lutut bermasalah. Sebetulnya kedua-duanya itu nggak ada persoalan. Intinya begini, kalau lutut Anda bermasalah, gunakan telapak tangan. Kalau telapak tangan bermasalah, gunakan lutut. Karena untuk sujud cuma satu di antara dua ini yang dipakai. Kalau nggak pakai lutut, gunakan telapak tangan. Yang salah yang pakai kepala duluan. Ini belum apa-apa, udah rame gitu. Paham ya? Jadi kalau kita belajar unta jadi jelas detil. Belajar riwayat jadi mengerti paham. Jadi nggak ada sekat kemudian untuk saling berdebat. Aja senyum-senyum keduanya. Cie-cie, pulang dong. Gak ada masalah aja, pulang aja begitu. Ya. Tapi jangan jadikan juga ini sebagai hadis candaan. Anda tinggal milih aja. Jangan Anda katakan begitu Anda melihat misalnya orang turun dengan telapak tangan padahal dia masih muda. Tua. Ini hadis bisa dipakai siapapun. Kalau ada orang misalnya olahraga, cedera lutut, maka gak ada masalah turun dengan telapak tangan. Itu maksudnya. Itu kalau paham begitu tuh indah. Nah itu baru satu ayat surah Makkiyah. Afala yanzuruna ilal. Jadi kita itu umat riset, kita itu umat pintar. Pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Bikin status. Allah itu sudah menganugerahkan kita kepintaran, jadi jangan memilih bodoh. Ya, itu banyak kok, kita itu luar biasa, apalagi Indonesia. Indonesia itu luar biasa. Semua dianugerah itu, alamnya luar biasa. Pintarnya dahsyat. Lidahnya, selain tak bertulang, sangat luar biasa. Kemana-mana tuh luar biasa. Dipakai ke makanan, muncul ragam makanan apa aja. Ya, sana dibuang, sini jadi. Nasi, gak kemakan sampai besok, digoreng jadi nasi goreng. Nasi goreng gak banyak, gak kemakan, dijemur. Jadi rengginang. Rengginang bosan, jadi gipang diisi. Indonesia, apa aja jadi. Pak, di Libya, Pak, dulu, masuk di Mesir, kepala kambing, kepala ikan, gratis. Lidah orang Indonesia luar biasa. Dimasak jadi makanan enak, besoknya 5 dinar. Itu lidah. Dibawa ke bahasa, orang kita bicara apa saja sepanjang dia belajar tekun, itu seperti penuturnya. Hey, where have you been? Hey, John. Itu kalau enggak kelihatan orangnya, udah, wah ini Inggris apa Amerika ya? Ya, Arab, kayak halak Muhammad. Alhamdulillah bikhair. Itu orang, "Oi, ini Mesir apa Saudi nih?" Ya, kalau di radio kita dengar, oh ternyata Soreang. Ini kan? Duga-duga Chicago ternyata Chicago kan? Ini. Coba lihat. Ini contoh ya, contoh. Bukan menepikan, contoh aja contoh. India, bahasa Inggris. Fasih-fasihnya tetap, oh Delhi ini. Ini kan? Ya. IPB itu, mau menguasai bahasa apapun, IPB tetap orang kan tahu. IPB itu India, Pakistan, Bangladesh. Ya, itu kita teman ekspatriat di luar. Kalau ada masjid, masjid siapa? IPB itu. Yuk ke masjid IPB. Maksudnya banyak orang India, Pakistan terutama, dan Bangladesh bangun masjid. Itu yang kita tiru. Masjid IPB bukan yang di Bogor kalau di Timur Tengah itu. Atau di luar. Maksudnya masjid yang didirikan oleh India atau Pakistan atau Bangladesh. Orang Cina boleh teknologi sekarang maju. Tapi ketika bicara bahasa, ketahuan. Ya, oh Beijing nih. Ya kan? Oh ini Cina nih. Bahasa apa saja? Mau Arab, mau Inggris. Kita orang Indonesia nggak akan, luar biasa. Ini jangan ditanya kepintaran. Saya sudah mendapatkan keluhan langsung dari orang Afrika. Syekh Adi. Wallahi hadzal. Indonesia gharib katanya. Ini orang Indonesia itu aneh saya. Kenapa? Mabika, kenapa kamu? Itu kemarin saya ujian. Teman saya orang Indonesia pinjam buku saya. Besok mau ujian. Saya dapat 7,5, dia dapat 8. Saya belajar 3 bulan, dia cuma semalam belajar, nilainya lebih tinggi dari saya. Saya di hati bilang, dia belum tahu sistem SKS gitu kan. Sekarang kan terjadi percepatannya sistem kebun. Bukan cuma semalam, 1 jam kadang-kadang jadi Pak. Indonesia itu luar biasa, makanya bisa dipakai kemana aja tuh. Dan kita itu kekuatan mentalnya luar biasa. Teori sabar itu paling banyak dipraktikkan di kita. Jepang itu Pak, kalau banjir, itu bisa bunuh diri. Gelisah, sibuk. Di kita banjir, pakai berenang. Ini kona'ahnya tuh luar biasa gitu. Kurang apa lagi coba? Makanya semua bakat tuh ada tuh. Ya, semua bakat ada tuh. Ya, main bola, dipakai bakat silat di situ gitu kan. Bakat renang, gayanya macam-macam. Ya, sudah. Alhamdulillah, jadi syukuri itulah. Syukuri itu. Ini belajarlah ini, pakai riset. Insya Allah. Coba yang top-top, perusahaan top-top itu tuh. Itu rata-rata kalau saya perhatikan, orang Indonesia. Top manajemennya orang-orang kita itu. Ya, Petronas itu pertama dibuat itu dari 10, 6-nya orang Indonesia. Ya, saya sempat mengajar di teman-teman Akakus Oil, Slumbersea, Ali Burton, orang-orang minyak itu. Itu top-topnya orang-orang kita itu. orang-orang kita. Luar biasa itu. Riset energi sekarang yang dipakai oleh Denmark, ya Belanda, itu sekarang lagi menyiapkan energi alternatif, jadi lewat listrik mobilnya dicas ke situ sampai ke rumahnya. Itu yang bikin profesornya orang kita juga masih muda, ketua I4. Ya. Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, Profesor Abdul Aziz yang ada di Tokyo. Kita melihat tayangan ini gitu ya. Di Jepang. Itu orang kita. Yang sudah pernah melihat semua partikel di Singapura sekarang. Itu orang kita juga masih muda. Ilmuwan kita tuh luar biasa. Ini syukuri, manfaatkan. Bagi umat Islam itu umat riset. Hadirnya kimia itu kan dari risetnya Jabir bin Hayyan. Ya kan? Baca surah 57 Al-Hadid, masuk ayat 25 ke 26 wa anzalal hadid. Penasaran, bawa besi ke rumahnya di lab sederhananya. Diulik, dilihat, dikeluarkan sampai keluar atom besi. Ya. Yang Fe itu E besar, F besar, E kecil, ferum. Ya kan? Sampai sekarang kan nomor atomnya 26 kan? Nomor atomnya. Kan setiap atom itu harus ada isotop kan? Untuk menahan ya keseimbangan atomnya itu. Isotop yang paling stabil kan 57. Ya kan? Ada 55 isotopnya, kemudian 57 kan? Yang paling stabil itu 57. Belajar kimia kan? Ikatan kimia. Bukan cuma ikatan cinta, ikatan kimia. Ikatan kimia. Pelajari itu. Itu banyak dipraktekkan, bagus. Itu isotopnya 57, nomor atomnya 26. Surah 57, ayat 25-26. Itu semua banyak riset. Ibnu Firnas ngeriset surat Al-Mulk sampai bikin prototipe sayap burung untuk terbang dikembangkan oleh Wright bersaudara, yang atom dikembangkan oleh John Dalton. Ya, Ibnu Khaldun riset di sosiologi dikembangkan nanti oleh Auguste Comte. Saya hafal itu. Itu semua luar biasa. Dulu kita masih begitu. Kita merindukan para ulama masyayikh kita bahas kajian-kajian, diskusi yang lain pada ngelihat, kan? Terus yang ulama kita, cendekiawan kita riset-riset macam-macam. Itu Quran tuh banyak diriset. Harus sekarang. Makanya saya cerewet dari sekarang. Ayo Quran. Kembali ke Quran. Baca lagi, ya, pahami lagi, dalami lagi, hasilnya kita praktekkan dalam kehidupan. Nah, ini yang didapatkan seperti tadi. Nah, nanti saat kita baca surah-surah Makkiyah itu ada suasana riset, ada pembahasan tentang toleransi, ada pembahasan tentang kiamat, ada tentang kebangkitan, surga dan neraka, komplit semua, tauhid dan ibadah. Tinggal saat kita masuk ke suratnya, surat apa yang kita kaji, pasti nggak akan jauh dari pembahasan tadi. Hanya implementasinya bagaimana. Cara kita mengaji nanti akan berbeda. Begitu kita masuk kepada suratnya, yang pertama saya tanyakan surat apa. Kemudian Makkiyah atau Madaniyah, berapa jumlahnya. Kan? Nanti baru kita masuk kepada ayatnya. Setiap ayat kita akan bahas, turun di mana ayatnya. Siang atau malam, suasana apa. Jelas? Nah, itulah mukaddimah pembahasan. Yang kedua yang kita bahas di pertemuan kali ini, di An-Naba'nya belum kita bahas. Ya, nanti bulan depan insya Allah kita masuk ke An-Naba'. Jelas ya? Alhamdulillah. Ada manfaatnya tidak? Nah, ya. Saya cek terakhir ya. Baik, Al-Quran juz terakhir, juz keberapa? 30. Baik, juz 30 ada berapa surat? Juz ke-30 ada berapa surat? Ada berapa ayat? 164. Baik, dari semua ini berapa yang Makkiyah? Berapa yang Madaniyah? 3. Bagus. Ciri-ciri Makkiyah yang kalau yang ada sajadahnya surat apa? Makkiyah. Kalau yang pakai kalla? Berapa kali kalla disebutkan dalam Al-Qur'an? Di berapa surat? Masyaallah. Kalau yang ada huruf tahajji? Yang potongan-potongan mandiri, suratnya surat apa? Kecuali dua surat apa itu? Masya Allah. Surat-surat Makkiyah, isinya ada apa saja di dalamnya? Tauhid. Kedua? Baik. Ketiga? Alhamdulillah. Ya? Itu kalau di kampus sudah 6 SKS itu. Ya, alhamdulillah. Anda nanti kalau masuk kampus-kampus Islam, belajar ulumul Quran, hatam bab itu. Insyaallah ya. Baik, mudah-mudahan baik. An-Naba surat keberapa? 8. Berapa ayat? 40. Pembukanya apa? Baik, karena dibuka dengan amma, maka juznya disebut juz? Tuh. Alhamdulillah. Cepat pintar, belum dibahas, sudah langsung bisa. Ya. Baik, itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Metodenya nanti akan, saya nggak mengulang ke sini lagi. Saya akan langsung. Nanti insya Allah, ini saya copy dulu nanti nih. Ya, setiap yang dibahas saya copy, nanti yang di copy itu disebarkan. Atau kan sekarang teknologinya lebih bagus ya, mungkin nanti di media sosial kita akan di-upload. Nah, Anda nanti tinggal download saja, di handphonenya masing-masing sudah ada ya. Jadi kalau saya bilang lihat halaman sekian sudah ada. Ya, tinggal dibaca. Jadi nanti saya akan bacakan pertama satu bimbingan bacaan Qur'annya. Kita baca sama-sama supaya ada pahalanya dan benar cara bacanya. Yang kedua baru kemudian ke tafsir. Yang ketiga kaitan dengan ulumul Qur'an dan aspek syarahnya. Semoga Allah meridhai kita semua, merahmati kita dan menerima ikhtiar kita untuk belajar di kesempatan hari ini. Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan informasi. Yang pertama, seringkali ada yang bertanya tentang pesantren. Pesantren masih dalam tahap pembangunan. Sekali lagi, pesantren masih dalam tahap pembangunan. Dan semua yang ada di situ wakaf. Mau tanahnya, mau suratnya, macam-macamnya, saya tidak punya bagian sedikit pun kecuali numpang mengajar saja nanti. Sekarang sudah akan masuk untuk fase bangun masjid. Malin dan kerilingnya sudah, levelnya sudah bagus, kiblat sudah diukur, sudah melibatkan Kemenag juga, bagian kiblat sudah dapat. Tahap satu ini akan membangun masjid dan gedung asrama, ada tiga. Karena itu bagi yang sering kali bertanya, ayo kita jadikan dulu masjidnya. Sama-sama, kita jadikan dulu gedungnya sama-sama. Nanti insya Allah akan mulai beroperasi itu di tahun 2024. Tapi tanggal 20 Juni ini sudah mulai penerimaan. Karena saya penting sampaikan, pesantren itu hanya disiapkan untuk membentuk ulama, bukan yang lain. Muridnya pun gak akan banyak, cuma 40. Ya, itu yang spesifik, yang program khusus. Jadi yang masuk ke situ hanya diterima kalau hafalan sudah 30 juz. Ya, hafalan 30 juz. Kita masih juz 30 kan ini ya. Nanti masuk kelas kedua. Hanya 30 juz. Nanti yang langsung didik kami dari saya. Ya, itu satu. Angkatan pertama nanti untuk laki-laki dulu. Berapa biayanya? Insya Allah saya coba gratis. Ya, karena itu saya nabung dari sekarang. Dengan teman-teman nanti hanya mungkin untuk daftar saja, infak pertama daftar, selanjutnya gratis sampai S3 programnya. Ya, jadi kita mau didik ulama, bukan mendidik umum seperti biasa. Mungkin banyak pesantren yang lain kita hormati, bagus-bagus juga, tapi yang di sini cuma ulama saja untuk mendidik ulama. Jadi jangan kirimkan anak ke situ untuk menjadi misalnya arsitek atau misalnya pilot. Ya, itu bukan untuk mendidik pilot ya. Kalau untuk pilot ke sekolah penerbangan. Tapi nanti kita punya kelas yang pilot boleh nanti belajar tentang ayat-ayat tentang alam semesta atau tentang penerbangan, itu ada ayat dan hadisnya. Ya, termasuk fikih-fikihnya. Jadi itu yang pertama saya sampaikan. Ayo kita hadirkan dulu. Setelah itu nanti yang kedua, nah ini yang masuk Mira, Mahad Islam Rafi'ah Akhyar, kan ada kelas online itu ya. Saya sudah sampai kurang lebih 14.000. Nanti akan dibagi spesialisasi. Dibagi ke dalam kelas-kelas. Karena itu nanti kalau diminta profesi langsung masukkan, ya. Dan tolong sejujur-jujurnya, ya. Kalau memang pebisnis, pebisnis saja. Jangan Anda pebisnis, Anda bilang misalnya pilot, ya kan? Misalnya nggak usah. Pilot, pilot. Ini kesehatan, kesehatan. Nanti ada kelas-kelasnya. Nah itu nanti ada kelas offline-nya. Ini tuh gratis, nggak bayar juga, gratis. Ya, saya mengajar bukan cari uang. Ya, jadi nanti kelasnya ada dua, satu yang di Bekasi, sekolah SD yang sudah jadi sekarang itu kan ada kelas-kelas. Nanti ada ruang di situ. Yang kedua nanti bisa mencoba juga suasana pesantren kalau sudah jadi di tempat yang kita bangun sekarang. Sekarang belum kita sampaikan dulu di mana tempatnya. Khawatirnya kalau nanti menyebar rame berpengaruh kepada lingkungan, tanah nggak terjangkau lagi nantinya, ya kan? Dan sebagainya. Jadi tunggu aja dulu, ya ditunggu sampai jadi. Nanti kalau sudah selesai. Tahun depan itu masjid selesai, insya Allah dengan ruang-ruang kelas. Mungkin nanti sebagian bisa merasakan suasana pesantren. Ya, kalau ingin bantuin meratakan tanah silahkan, ada eksavator di situ, barang-barang sebagainya. Ya, nah, itu nanti kelasnya untuk dua, satu untuk Mira, yang satu khusus untuk calon-calon ulama. Doakan saja saya sehat, baik, ya. Dan saya kan tidak tahu ajalnya sampai kapan. Karena itu saya sekolahkan, didik dengan izin Allah, anak-anak murid khusus yang saya didik, kemudian kita kirim keluar. Nanti alhamdulillah 2024 itu mereka pulang. Jadi kalaupun saya meninggal, pesantren ada, sudah ada yang teruskan. Kami begitu saja, ini alat wakaf semua ini. Saya tidak punya sesuatu pun. Itu kendaraan jangan dikira punya saya, bukan, itu wakaf. Itu cuma numpang pakai. Ya, Waha itu platnya bukan Ustaz Adi Dayat. Usahakan Al-Quran hafal. Jadi Anda kalau melihat itu, ya, Anda ingat-ingat Quran gitu. Ya, jadi itu aja yang kita lakukan. Kan cuma begitu aja numpang hidup sebentar terus pulang kan. Kan perannya beda-beda. Ya, perannya kan beda-beda. Anda di bagian apa? Biarkan saya mengajar. Jadi jaga saya di situ saja supaya kita bisa maksimal dalam kebaikan. Saya tidak minta apa-apa, minta doakan saja Allah mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga. Ya? Baik, saya kira itu yang disampaikan, semoga bermanfaat. Saya harus ke Bandung, kita berdoa sejenak, semoga Allah muliakan kita. Teman-teman yang di Bandung, insyaAllah malam nanti, kalau tidak ba'da maghrib, ba'da isya, kita akan berjumpa dan tunggu update di mana lokasinya. Ya, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ya Allah 'allimna ma yanfa'una wa fahimna ya Allah bima ta'allamna warzuqna ni'matal 'amali bima fahimna. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Teman-teman, mohon pengertian sejenak saja ya. Jadi satu tertib keluarnya ya. Kita hormati, hargai, terima kasih pada lingkungan yang memperkenankan kita hadir di sini. Terima kasih pengurus RT, RW dari DKM. Semoga Allah berikan pahala-pahala yang baik. Yang kedua, mohon izinkan saya untuk segera mengakses ke kendaraan karena saya harus segera berangkat. Ya, supaya nanti di tempat tujuan pun sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.